السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada إخوان dan أخوات، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan sangat besar. Terutama yang paling besar, Allah berikan hidayah kita di atas Islam. Yang kedua, Allah berikan hidayah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, hidayah sunnah, lebih baik dari bumi dan seisinya. Hidayah Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah, sehingga kita tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berislam, kita faham tentang sunnah, kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib dan yang sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, lebih baik dari bumi dan seisinya. Karena ini, dengan berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh kepada sunnah, ini yang akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam malapetaka, dan ini juga yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib berpegang teguh, dan kita pegang erat-erat, kita gigit dengan geraham kita, karena fitnah yang ada luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, bahwa fitnah itu bagaikan malam yang kelam, yang paginya seorang iman, sore sudah kafir, yang sorenya iman, pagi sudah kafir. Kenapa? Karena mereka menjual agama dengan sedikit dari dunia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il layl muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dalam kalian segera melakukan amal-amal soleh, segera melakukan amal soleh, karena datangnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Karena fitnah-fitnah ini datang seperti potongan malam yang gelap, penggalan-penggalan malam yang gelap. Pagi seorang beriman, siang jadi kafir, sore sudah kafir. Sore dia beriman, paginya kafir. Karena dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Jadi yang ada banyak manusia meninggalkan agama yang hak ini, Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Fahm, Al-Salam, karena dunia. Padahal dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Maka yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah, dan kita wajib mempelajarinya, wajib kita menuntut ilmu syar'i, wajib kita memahaminya sebagaimana pemahaman salafus saleh, dan bagi kita wajib juga untuk mengamalkannya, dan bagi yang paham, bagi yang berilmu, dia wajib mendakwahkannya. Ikhwan fil din, na'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas kitab tentang memahami kalimat syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan tentang syahadat ini, pembahasan tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pembahasan tentang tauhid harus selalu diulang, dan selalu diulang, bukan sekali, bukan 10 kali, bahkan ribuan kali harus diulang, sampai umat ini paham tentang syahadat yang benar, dia meyakininya, memahaminya, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya, yang dengan itu dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, yang dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Bab Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena itu, ikhwan fil din, jazakumullah, ini kajian atau materi yang sangat penting, sangat mendasar. Sebab dari rukun Islam yang 5 dasarnya ini. Rukun Islam yang 5, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dasarnya syahadat ini. Kalau syahadat ini benar, maka yang lain pun akan benar. Tapi kalau syahadat ini tidak benar, yang lain pun tidak benar. Jadi berkaitan dengan syahadat kita, berkaitan dengan tauhid kita, sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah, diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengkaji tentang syahadat ini agar kita memahami dengan pemahaman yang benar, supaya kita tidak salah dalam memahami tentang syahadat ini. Sebab syahadat ini merupakan kalimat yang besar, kalimat yang agung, yang Allah menciptakan langit dan bumi dengan kalimat ini. Terjadinya jihad dengan kalimat ini. Manusia digiring ke surga dan neraka dengan kalimat ini. Makanya kita harus memahami tentang kalimat ini, dan ini kalimat yang mulia. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga di dalam kitabnya yang lain, dia menjelaskan tentang keutamaan kalimat ini. Berarti kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang penting, tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Jadi betul-betul kita harus bisa memahami tentang kalimat ini dengan pemahaman yang benar, supaya kita juga tidak salah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat ini tapi tidak paham tentang kalimat ini. Bahkan dia mengucapkan kalimat ini tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Kalimat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam mukadimahnya kitab Zadul Ma'ad, ya di akhirul ibad, kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kalimatun qamat biha al-ardu was-samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa shara'a shara'ahu wa li ajliha nusibat al-mawazin ووضع الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع عباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل المسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة العالمين وإماما للمتقين وحجة للخلائق أجمعين أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع له وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث أبي حنيف الجرشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن القيم رحمه الله dalam mukaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kata beliau, dan aku bersaksi bahwa saya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Berarti kalimat la ilaha illallah yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, Allah mengutus semua rasul-rasulnya, Allah turunkan semua kitab-kitabnya, dan Allah memberikan undang-undang dan syariatnya. Dan dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan nanti pada hari kiamat. Dengan kalimat ini Allah letakkan semua catatan-catatan amal. Dengan kalimat ini manusia digiring ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi dua. Itu ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang jahat. Kalimat ini merupakan sumber dari penciptaan makhluk dan semua urusan. Dan kalimat ini juga Allah akan memberikan ganjaran kepada manusia dan juga iqab, siksa. Dan ini merupakan kalimat yang hak yang diciptakan yang seluruh makhluk. Dan tentang kalimat ini, dan tentang hak kalimat ini, akan ditanya manusia ini dan akan dihisab. Dan di atas kalimat ini akan terjadi ganjaran dan juga siksaan. Dan di atas kalimat ini ditegakkannya kiblat. Di atas kalimat ini ditegakkan agama Islam, dan dengan kalimat ini ditegakkan dan diuruskan pedang-pedang jihad. Kalimat ini merupakan hak Allah atas seluruh hambanya. Ini merupakan kalimat Islam, merupakan kunci surga, tempat keselamatan. Dan dengan kalimat ini akan ditanya seluruh makhluk yang pertama dan terakhir. Maka tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai Allah tanyakan tentang dua masalah. Yang pertama Allah akan tanyakan, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Yang kedua Allah akan tanyakan, "Wa madza ajabtul mursalin?" Dan bagaimana kalian menjawab panggilannya para rasul? Jawab yang pertama, yaitu dengan kita mewujudkan kalimat La ilaha illallah, dengan pengetahuan kita yang sempurna, dengan kita mengakui dengan sempurna, dan kita mengamalkan kalimat ini dengan sempurna. Dan jawaban yang kedua, dengan kita mewujudkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pengetahuan, dengan ikrar, dengan tunduk dan taat dan patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusannya, yang merupakan orang yang amanah untuk menerima wahyu, dan makhluk yang terpilih sebagai penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya, yang diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus dan manhaj yang lurus. Dan Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, dan sebagai imam bagi orang-orang yang takwa, dan sebagai hujjah bagi seluruh makhluk ini. Allah utus ketika terjadi kekosongan di antara rasul, Allah tunjuki dengan Nabi Muhammad SAW manusia ini kepada jalan yang paling lurus dan jalan yang paling jelas. Dan Allah wajibkan atas seluruh hamba semuanya untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wajib untuk membantu Rasulullah, wajib menolong Rasulullah, wajib menghormati beliau, wajib memuliakan beliau, dan wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib juga melaksanakan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh jalan menuju surga tertutup kecuali dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kecuali dengan jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melapangkan dada beliau, dan Allah mengangkat sebutan beliau, dan Allah hilangkan semua beban-beban beliau, dan Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintah beliau. Disebutkan di dalam hadis Abu Muni Al-Jurashi, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu, aku diutus dengan pedang di hadapan kiamat." Artinya sebelum datangnya kiamat, "hatta yu'badallahu wahda la syarikalah." Sehingga Allah disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi," dan dijadikan rezekiku di bawah pedangku, di bawah panahku. "Wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri," dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," dan barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz 25, dan juga dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Fathul Bari di juz 6. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, "Kama anna dhillata matrubatun 'ala man khalafa amrahu, fal'izzatu li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi." Kata beliau, sebagaimana kerendahan, kehinaan itu akan dikenakan kepada orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, demikian juga kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian duka cita, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang dimuliakan dan tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selama orang itu beriman kepada Allah, maka Allah akan muliakan dia di dunia dan juga di akhirat. Selama dia beriman dengan iman yang benar, maka Allah akan muliakan dia, ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Begitu juga orang-orang yang berilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Taala. Maka kita wajib beriman dengan iman yang benar. Sekarang kita bahas apa bidina azamullah. Kita bahas bab yang pertama tentang makna syahadat. Untuk melihat di halaman 57. Tentang makna syahadat yang kita akan bahas, yaitu dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Yang kita akan bahas tentang makna syahadat. Wa syahadat itu ada tiga makna. Yang pertama maknanya al-hudur. Yang kedua maknanya al-ikhbar. Yang ketiga maknanya al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi. Jadi makna syahadat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat asyhadu itu syahadah ini, yang pertama maknanya adalah al-hudur. Artinya kesaksian. Jadi yang dikatakan syahadat yang pertama makna al-hudur, yaitu hadir. Maksudnya seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu, dia harus yakin dan dia harus jujur. Dia harus yakin dan dia harus jujur. Itu makna syahadat yang pertama. Ya, seorang ketika mengatakan asyhadu, saya bersaksi, maka hatinya dia harus hadir dan dia harus yakin dengan apa yang dia saksikan, dan dia harus jujur dengan apa yang dia saksikan. Jadi persaksian yang yakin dan jujur tidak akan datang kecuali dengan kesesuaian hati dan keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua al-akhbar. Jadi yang pertama ini, seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia wajib yakin dan dia wajib jujur bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Yang kedua al-ikhbar. Artinya al-ikhbar artinya dia mengabarkan. Kalau yang tadi al-hudur yaitu kehadiran, kalau ini mengabarkan. Ya, seorang tidak bisa dikatakan sebagai saksi sampai ia berkata dan berbicara mengabarkan apa yang ada pada dirinya dan memberitahu apa yang terkandung dalam hatinya. Maka ini terdiri dari keyakinan dan pengucapan. Jadi kalimat la ilallah yang diucapkan oleh seorang yang bertauhid, maksudnya dia mengabarkan bahwa aku memastikan tentang keesaan Allah SWT. Dia mengabarkan ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi dan dia memastikan bahwasanya Allah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Saya menyaksikan dengan benar bahwa Allah satu-satu yang berhak diibadahi, yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Kata Ibnu Manda bahwa syahadat adalah berbuat dengan hati dan lisan, dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin dalam masalah ini. Jadi kalau orang meyakini tentang kandungan dari kalimat la ilallah, maka dia bersaksi dengan mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang yang bersaksi, kata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, kata beliau, orang yang bersaksi dengan kalimat la ilallah adalah dia yang membenarkan dan meyakini dengan hatinya serta bersaksi dengannya karena Allah dari hati dan lisannya, dimulai dengan persaksian hati dan keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan persaksian lisan dan keyakinannya. Artinya dia meyakini Dan dia mengabarkan bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Maka ini harus diucapkan oleh setiap orang. Wajib dia mengucapkan. Seandainya dia mengakui tentang kebenaran agama Islam, keindahan agama Islam, benarnya agama Islam, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia kafir. Dia wajib mengucapkan kalimat ini. Kalau orang dia membantu Islam, menolong Islam, membenarkan bahwa Islam itu bagus, benar, indah, baik, dan cocok di setiap tempat, setiap zaman, setiap kondisi, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia kafir. Sebagaimana Abu Talib, pamannya Nabi, Abu Talib mengakui tidak tentang benarnya agama Islam, mengakui, mendukung ponakannya Nabi Muhammad SAW, didukung, dibenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi ketika disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak mengucapkan, maka dia mati dalam keadaan kafir. Maka tempatnya di neraka selama-lamanya, kekal neraka selama-lamanya. Dia mengakui tentang benarnya Islam, dia membantu Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat ini. Maka dia harus bersaksi dengan syahadat ini. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk melihat di halaman 61 di atas, adapun dua kalimat syahadat, apabila seorang tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu, maka ia telah kafir secara lahir maupun batin menurut pendapat para imam pendahulu umat ini dan para ulama'nya. Jadi kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, berarti dia tidak menyaksikan. Dia tidak menyaksikan. Makanya meskipun dia berbuat kebaikan apa saja sesuai dengan syarat Islam, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka tidak dikatakan dia orang Islam. Seperti juga yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang Ibnu Jud'an yang banyak membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak yatim dan yang lainnya. Apakah bermanfaat perbuatan baiknya dia? Tidak, kata Rasulullah. Tidak. Kenapa? Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun perbuatan baiknya banyak, tapi tidak bermanfaat semuanya itu. Sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi saksian. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dia harus meyakini dan harus jujur ketika mengucapkannya, dan dia mengabarkan kepada orang bahwa saya bersaksi tentang syahadat ini. Kemudian yang ketiga, jadi kalau tadi saya sebutkan tentang orang yang tidak mengucapkan, sekarang kalau orang mengucapkan, dia kafir, kemudian dia mengucapkan kalimat ini, maka dia masuk Islam. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kaum muslimin telah sepakat bahwa orang kafir apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia telah masuk Islam dan bersaksi dengan kesaksian yang benar, dan masuknya ia ke dalam Islam tidak dibatasi oleh lafaz syahadat saja. Artinya dia sudah mengucapkan ini, sudah dikatakan Islam. Cuma tetap harus dia setelah itu belajar tentang kalimat ini. Makanya ada yang ketiga, yaitu al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi. Yaitu mengetahui hakikat yang ia saksikan. Al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi. Itu yang ketiga, mengetahui hakikat yang ia saksikan. Karena tidak mungkin seorang bersaksi dengan apa yang tidak diketahuinya. Sebab ketidaktahuan dan persaksian saling meniadakan satu sama lainnya. Jadi perkataan seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, mengandung pengetahuannya terhadap kalimat tersebut. Jadi ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mengetahui bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini tentang kalimat ini. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bahwa sebuah persaksian yaitu syahadat tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu. Perhatikan. sebuah kesaksian tidak akan berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadat yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan, maka itu tidaklah bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Kemudian kesimpulannya, syahadat ini persaksian dan pemberitaan tentang apa yang diketahui dan diyakini. Tentang apa yang dia akui, yang dia yakini, yang diucapkan dengan benar, dengan jujur, dan dia tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, rahimahullah, kata beliau, asyhadu maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib menghadirkan hatinya dalam pengucapannya. Kemudian dia mengabarkan tentang kesaksiannya. Yang ketiga, dia memahami, mengetahui tentang hakikat tentang apa yang disaksikan, bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah SWT. Nah, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mengucapkan kalimat ini, mereka meyakini benar, meyakini dengan jujur, memahami dengan benar, dan menyaksikan kepada orang yang dihadapannya, dan juga mengetahui hakikat bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuat iman mereka. Dan juga sebelumnya dari umat-umat sebelumnya yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka meyakini dengan benar kalimat ini. Dan antum lihat ketika mereka mengucapkan kalimat ini, yakin dengan siyakin-yakinnya, enggak bisa diragukan dengan apapun juga. Dan siap mereka untuk mati dengan kalimat ini. Ya, seperti Yasir, ya, seperti Sumayyah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, mengucapkan dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kalimat ini. Makanya orang-orang musyrik Mekah, mereka ketika diajak untuk mengucapkan kalimat Allah, tidak mau mereka. Karena mereka tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat ini konsekuensinya mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mereka tahu dengan mengucapkan kalimat ini konsekuensinya mereka mengingkari semua yang disembah. Itu yang mereka tidak mau. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat Allah, dan berkali-kali dia disampaikan dan selalu disampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses, kalian akan beruntung. Mereka tidak mau. Mereka jawab apa? Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Sad ayat 5, aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, apakah tuhan-tuhan yang banyak ini yang mereka sembah jadi satu tuhan? Ini satu yang aneh, kata mereka. Jadi mereka tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya berarti mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Itu yang mereka tidak mau. Maka ketika diucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka yastakbir, mereka sombong. Mereka tidak mau. Kemudian ini tentang syahadat. Sekarang tentang kedudukan dua kalimat syahadat ini. Kedudukannya besar dalam Islam, dua kalimat syahadat ini. Jadi bukan hanya kita meyakini tentang la ilaha illallah saja, tapi juga kita meyakini dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar meyakini tentang la ilaha illallah saja, tapi juga dia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mencakup semua yang disebutkan tentang keyakinan, rukun iman yang 6 dan yang selainnya. Dan tentang pentingnya mengetahui makna syahadat la ilaha illallah, disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, dia harus mengetahui tentang hakikat maknanya. Jadi bukan sekedar pengucapan, bukan orang sekedar mengucapkan kalimat la ilallah, bukan. Tapi dia mengetahui tentang hakikat dari makna la ilallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Maka disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, ketika beliau menafsirkan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang menyaksikan dengan benar dan mereka mengetahui. Beliau mengatakan persaksian dia terhadap kebenaran dan ikrar dia terhadap tauhid, maksudnya kecuali yang beriman kepada Allah dan mereka mengetahui tentang hakikat tauhid, dalam tafsir At-Tabari. Jadi ketika orang menyaksikan dengan kebenaran dan mereka mengetahui, jadi menyaksikan kalimat tauhid ini, jadi seluruh kaum muslimin dia harus mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah, meyakini tentang kalimat ini, memahami tentang kalimat ini, dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Orang-orang yang mengucapkannya, kata Imam Nukhayyim, ada yang pengucapannya mereka ini syahadatnya mati, ada yang syahadatnya tidur, ada yang syahadatnya miring, ada yang syahadatnya hidup. Antum lihat di halaman 71, kata Imam Nukhayyim rahimahullah, kata beliau, sebagian manusia yang syahadatnya mati, ada yang syahadatnya tertidur yang harus dibangunkan, ada yang syahadatnya berbaring, ada yang syahadatnya miring. Jadi kedudukan syahadat ini seperti ruh dalam badan manusia. Kalau dia memahami tentang kalimat ini, maka hidup hatinya dia. Tapi ketika dia tidak paham tentang kalimat ini, tidak meyakini dengan benar kalimat ini, tidak jujur dalam mengucapkan kalimat ini, maka syahadatnya tergantung dari keyakinan, tergantung juga dari kejujuran dia, tergantung juga dari keikhlasannya dia dalam mengucapkan kalimat syahadat ini. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ilmu, dengan yakin, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan benar, dengan cinta kepada Allah, dengan tunduk dan patuhnya kepada Allah SWT, dan dia melaksanakan konsekuensinya, maka dia hidup hatinya. Hidup hatinya. Orang yang seperti hidup hatinya. Dan dia menyaksikan luar biasa tentang kekuasaan Allah yang luar biasa dia menyaksikan. Keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah SWT, dan kekerdilan dirinya, kerendahan dirinya, kehinaan dirinya. Dia menyaksikan itu. Dan dia meyakini bahwa hidup ini adalah sementara. Dan dia meyakini tentang adanya surga. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dia ini sudah merasakan nikmatnya surga sebelum Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia meyakini tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dia memahami dengan pemahaman yang benar sebagaimana diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana yang diyakini oleh tukang sihirnya Nabi Musa. Dia siap untuk dipotong tangannya dan kakinya dalam ucapan kalimat syahadat la ilallah. Siap dia untuk itu. Karena dia yakin dengan siyakin-yakinnya bahwa Allah yang berkuasa, bukan Fir'aun. Dan dia yakin dengan siyakin-yakinnya bahwa dengan dia mengucapkan kalimat ini dijamin dengan surga. Maka dia merasakan syahadat. Artinya dia melihat luar biasa. Makanya yang dikatakan Nabi tentang ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Tingkatan ihsan yang paling tinggi setelah Islam, iman, ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Dia meyakini dengan siyakin-yakinnya. Jadi dia di bumi tapi meneraung dia sampai kepada arsh. Ruhnya sampai kepada arsh. Mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, Kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan la yakuluha abdun indal maut illa wajad ruhuhu laha ruha. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkan ketika dia meninggal dunia, melainkan rohnya akan mendapatkan ruh baginya. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Hakim dan Ibn Hibban. Kata Ibn Qayyim, kehidupan ruh bergantung pada kalimat tersebut di dalamnya, kalimat la ilallah. Seperti halnya kehidupan badan tergantung dari keberadaan ruh dalamnya. Juga sebagaimana orang yang meninggal di atas kalimat ini sehingga berhak berada di surga dan bergerak bebas di dalamnya. Maka dari itu barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan dan melaksanakan inti kalimat tauhid ini, niscaya rohnya akan bergerak bebas dalam surga. Bahkan tempat tinggal dan hidupnya menjadi kehidupan yang terbaik. Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surga tempat tinggalnya. Dalam surah An-Nazi'at ayat 41. Surga adalah tempat tinggal bagi mereka pada hari pertemuan dengannya kelak dengan Allah SWT. Antum perhatikan di sini. Tapi di sini belum kami membahas lagi surga pengetahuan, surga kecintaan, surga kedekatan dengan Allah, surga kerinduan dan pertemuan dengannya, senang dengan Allah, ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebut adalah tempat tinggal di dunia, maka surga yang abadi akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan meskipun mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Allah SWT berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah An-Nahl ayat 97. Jadi Al-Imam Nukhayyim menjelaskan, kalau orang sudah memahami tentang kalimat ini, la ilallah, la ilallah ma'budah bihaqin illallah, dia memahami tentang kalimat ini, tentang kekuasaan Allah yang luar biasa. Allah menciptakan seluruhnya langit dan bumi ini, semuanya Allah menciptakan, dan Allah bersemayam di atas arsy. Dan Allah itu yang mengadukan semua rezeki, semua nikmat, semua datang dari Allah SWT. Dan dia menunjukkan tentang kebesaran Allah, dan dia adalah makhluk yang fakir, yang hina. Dia yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun semua yang ada, semua adalah kebatilan. Semua kebatilan. Karena satu yang hak hanya Allah. Dzalika bi'anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir. Yang demikian bahwa semua yang ada ini adalah batil. Yang demikian bahwasanya Allah itu yang hak, selain Allah semuanya batil, dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Ketika dia meyakini yang demikian, dia beribadah hanya kepada Allah dan dia meyakini bahwa semua selain Allah adalah batil, maka dia berada di surga rohnya. Rohnya di surga. Dengan keyakinan oleh Allah ini, dia rohnya di surga. Yakin dia dengan kalimat ini. Dengan keikhlasan dia ucapkan, dengan jujur dia ucapkan. Bahwa dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan dia wajib beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Dia wajib tunduk hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia minta hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia menyembelih semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Maka orang yang seperti ini berada di surga, kata Ibnu Qayyim. Nikmat orang yang seperti ini. Tidak seperti yang kita lihat banyak manusia, tetapi dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lainnya. Dia takut kepada Allah, dia takut kepada yang lainnya. Dia tawakal kepada Allah, dia tawakal kepada yang lainnya. Ini syirik menyekutukan Allah SWT. Tapi ketika dia mengesakan Allah SWT, seluruh ibadah hanya kepada Allah saja, maka dia menjadi orang-orang yang yakin. Maka Ibrahim AS dikatakan oleh Allah, imam dia, ummah meskipun dia sendiri. Kana Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu umat sebagai teladan sendiri Ibrahim waktu itu alaihi salatu wasalam. Inna Ibrahim kana ummatan. Semuanya Ibrahim itu umat. Dia faham tauhid kepada Allah subhanahu qanitan, yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Hanifah, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, walam yakun minal musyrikin. Dan tidak berbuat syirik kepada Allah dan sesama juga. Okay, Ibrahim alaihi salam ketika dia mendakwakan dakwah ini kepada bapaknya, kepada kaumnya, dia mengalami ketenangan dalam hidupnya. Meskipun diusir tetap dia tenang. Dia bahagia karena dia melihat surga dengan kalimat la ilaha illallah ini. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang itu dia mendapatkan nikmat surga di dunia ini sebagaimana para imam yang lainnya. Artinya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang disiksa dan dia siap untuk disiksa karena yakin dengan apa? Dengan keesaan Allah SWT. Anda melihat tukang-tukang sihirnya Fir'aun, beberapa kalimat didakwakan oleh Nabi Musa SAW, beriman dengan kalimat dari Allah, dia beriman meskipun ditantang, meskipun Fir'aun mengatakan aku akan bunuh kamu, aku akan siksa kamu, akan potong tangan kamu, tetap tidak, saya tetap beriman kepada Rabb kamu dan Rabbnya Nabi Musa, dijamin dengan surga. Karena dia apa? Yakin bahwa satu-satunya yang disembahnya Allah SWT, bukan Fir'aun dan bukan yang lainnya. Sebagaimana juga Asia, istri Fir'aun, yakin meskipun disiksa oleh Fir'aun, yakin bahwa tidak yang disembah kecuali hanya Allah. Mashiyah, tukang sisirnya, anaknya Fir'aun, yakin meskipun dilempar satu persatu anaknya ke dalam api, yakin dia bahwa dia pasti masuk surga. Yakin, nggak ada yang disembah kecuali Allah. Dia nggak mau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Maka dia mendapatkan kenikmatan surga sebelum dia masuk surga. Begitu juga Yasir, begitu juga Sumayyah, begitu juga yang lainnya. Mereka yakin dengan kalimat dari Allah, la ma'budu bi haqqin illallah. Maka dia mendapatkan surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang paling jin, asalamualaikum. Dijelaskan juga orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan dia melakukan amal-amal saleh, laki dan perempuan, maka Allah akan hidupkan hatinya. Dihidupkan Allah. Di sini disebutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, Allah berikan kebahagiaan kepada hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan tauhid ini diberikan kelapangan dadanya, ketenangan. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, meskipun dia susah, tapi dia bahagia hidupnya. Karena yakin dengan iman kepada Allah SWT, dengan arkanul iman, dengan arkanul Islam yang lima, arkanul iman yang enam, yakin dengan qada dan qadar Allah SWT. Apa yang Allah tetapkan buat dia, apa yang Allah sudah takdirkan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Yakin dia kepada Allah SWT. Dan dia redha dengan semua yang Allah putuskan. Maka dia mendapatkan ketenangan dalam hidup dan kebahagiaan. Ini kalimat dari Allah. Kalau ini dipahami oleh setiap mukmin, tenang dia, bahagia hidupnya. Tidak gelisah seperti yang kita lihat sekarang ini, mengeluh kepada manusia. Kalau dipahami tentang kalimat ini, diadukan semuanya kepada Allah. Karena tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia mengharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Diadukan semua kepada Allah SWT. Hidupnya tenang. Bukan tidak ada problem. Bukan tidak ada muskilah. Bukan tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi dihadapi dengan tenang oleh dia. Karena yakin bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya. Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu, dia meyakini. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim lagi dalam kitab yang lain. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masayyir Syaitan, kata beliau, la sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna ilahu wa fatir wahdahu wa ma'budu wa ghayatu matlubi wa ahabba ilayhi min kulli ma siwa. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan di juz yang pertama, kata beliau, tidak ada kebahagiaan bagi hati ini. Tidak ada kebahagiaan bagi hati Tidak ada kelezatan bagi hati ini, tidak ada kenikmatan bagi hati, tidak ada kebaikan bagi hati ini, melainkan apabila dia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi oleh dia. Dia beribadah hanya kepada Allah, dan Allah tujuan dari semuanya. Dan dia mengharap hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia minta hanya kepada Allah, dia beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah itu lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Allah lebih dicintai dari segalanya. Maka orang itu Ibnu Qayyim adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Yang perlu kita ketahui bahwa faedah yang terbesar dari kalimat syahadat ini adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah saja, serta tidak mengikuti siapapun melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, bahwa di antara faedah yang terbesar dari dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa faedah yang terbesar dari dua kalimat syahadat ini adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mengikuti siapapun, serta tidak mengikuti siapapun melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda perhatikan ini. Wa faedah terbesar dari dua kalimat syahadat, artinya dia tidak menjadi hamba kecuali hanya kepada Allah saja. Dia ruku dan sujud hanya kepada Allah. Dia tidak menjadi hamba bagi manusia. Dia tidak menjadi hamba dunia. Dia tidak juga menjadi hamba dinar dan dirham. Tidak menjadi hamba uang, tidak. Dia beribadah hanya kepada Allah SWT. Dia menghambakan dirinya kepada Allah. Maka ruku dan sujud itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah padanya. Artinya tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Masjid milik Allah yang pertama itu masjid. Enggak boleh ada orang berbuat syirik dalam masjid, enggak boleh. Yang kedua, masjid dengan arti a'dha'u sujud, anggota-anggota sujud itu milik Allah. Kita rukuk dan sujud hanya untuk Allah, enggak boleh yang lainnya. Enggak boleh kita membungkukkan badan kepada manusia, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh membungkukkan badan kita kepada orang, tidak boleh. Apalagi sampai rukuk, tidak boleh. Wa annal masajida fala tad'u ma'a Allah ahada. Masjid itu milik Allah, enggak boleh kalian berdoa kepada selain Allah padanya, tidak boleh. Dan anggota sujud kita enggak boleh kita tundukkan kepada manusia, tidak boleh. Enggak boleh kita menjadi hamba manusia, tidak boleh. Kita menjadi hamba Allah, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib tunduk dan sujud hanya kepada Allah. Maka ketika seorang itu sujud, saat itulah yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aqtiru du'a." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, maka banyakkan doa waktu sujud. Yang paling dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, dia menghinakan dirinya kepada Allah. Maka ketika para ulama memberikan definisi tentang ibadah, itu ibadah itu ghayatul dhulli ma'a ghayatul hubb. Puncaknya kehinaan kepada Allah dan puncaknya kecintaan hanya kepada Allah. Ghayatul dhulli ma ghayatul hubbi. Puncaknya kehinaan kita hanya kepada Allah dan puncaknya cinta kita hanya kepada Allah SWT. Itu penjelasan para ulama. Kita juga yang memberikan definisi sebagai syiar Islam, ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah yarda min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Jadi antara definisi ibadah itu nama yang mencakup seluruhnya, baik perkataan, perbuatan yang lahir dan batin. dari apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT. Jadi kita harus tunduk dan patuh ini kepada Allah. Kita menghinakan diri kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Jangan menghinakan diri kita kepada manusia, jangan. Kita rugi. Hinakan diri kita hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kepada orang Islam aja enggak boleh, apalagi kepada orang kafir kita hinakan diri kita. Tidak boleh dalam Islam. Membungkuk-bungkuk enggak boleh. Hinakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti hanya kepada Rasulullah. Kita hanya mengikuti Rasulullah. Yang kita wajib ikuti, yang wajib kita ittiba kepada Rasulullah. Bukan kepada ustaz, bukan kepada guru, bukan kepada kiai, bukan kepada habib, bukan kepada ulama. Kita wajib ittiba hanya kepada satu orang, yaitu Rasulullah SAW, tidak kepada yang lainnya. Dan itu yang akan ditanya dalam hari kiamat nanti. Apa yang kamu jawab dari panggilan para rasul? Kita ittiba atau tidak kepada Rasulullah? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kamu menyalahi ustaz fulan, dai fulan, kiai fulan? Enggak akan ditanya. Tapi yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, wal malaikatu dan juga malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, qa'iman bil qist, mereka tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim, tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dia yang maha gagah dan dia yang maha bijaksana. Artinya Allah menyaksikan tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian juga malaikat menyaksikan demikian, demikian juga orang-orang yang berilmu menyaksikan demikian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama mengambil istimbat dan mengambil faedah tentang keutamanya orang-orang yang berilmu, karena disejajarkan dengan apa? Dengan malaikat. Mereka adalah utama orang-orang yang berilmu. Dan juga ayat ini menganjurkan kita untuk terus menuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, keutamaan tentang syahadat ini banyak. Saya tidak baca semuanya. Yang perlu diperhatikan di sini penjelasan Al-Muqayyim bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah, yang pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang kamu sembah? Ini pertanyaan tentang makna la ilaha illallah. Yang kedua akan ditanya, wa ma ajabtumul mursalin, dan apa sambutan kalian terhadap para rasul? Artinya bagaimana kalian ittiba atau tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentang keutamaan-keutamaan syahadat ini puluhan ya. Di antaranya yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dia tidak ragu dengan syahadat ini, maka dia dijamin dengan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah taala dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadatnya tersebut, melainkan ia pasti masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk neraka. Ada orang-orang yang mengucapkan kalimat dia ragu dan tidak jujur, maka orang ini tidak dijamin dengan masuk surga. Seperti orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat tidak? mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang-orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan mereka mengatakan beriman, tapi Allah dustakan iman mereka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, kata Allah, mereka tidak beriman. Jadi orang-orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tapi mereka ragu-ragu. Mereka tidak jujur. Maka kejujuran ini benar. Jujur ini penting. Artinya kalau dia jujur dari hatinya dan dia membenarkan, maka dijamin dia dengan surga dan diharamkan dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa haramahullahu 'ala an-nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak ibadah dengan benar melainkan Allah. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan masuk neraka. Jadi kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian juga di antara keutamaan kalimat Allah, bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita melihat keutamaan yang ke-12 di halaman 83. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan kalimat tauhid, kalimat Allah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada bapaknya kalimat Allah, kepada anaknya kalimat Allah, dan juga kepada cucunya kalimat Allah, dan ditinggalkan Nabi Ibrahim kalimat ini. Ini merupakan kalimat ikhlas, kalimat takwa. Kemudian di antara keutamaannya lagi, orang yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seandainya ditakdirkan oleh Allah dia masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, maka orang ini tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal. Dan ini juga untuk membantah kaum khawarij yang mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka. Ini bantahan kepada mereka. Bantahan juga kepada Mu'tazilah. Yang kedua golongan ini, khawarij dan Mu'tazilah, ada kelompok yang jelek dan sesat dan menyesatkan. Bahwa khawarij mengatakan orang berbuat dosa besar kafir. Mu'tazilah mengatakan orang berbuat dosa besar dia tidak mukmin dan tidak kafir. Tapi menurut kedua firqah yang sesat ini, orang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat, ini pendapat sesat dan menyesatkan. Menurut Ahlus Sunnah, bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang dengan itu dia masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa besarnya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, untuk melihat keutamaan yang ke-15, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dhurratin min khairin, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Kata Rasulullah SAW, akan keluar dari neraka orang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat tepung dari kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini untuk membantah orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Kemudian keutamaan yang ke-18, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu adalah satu cabang dari iman. Jadi iman lebih dari 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi La ilaha illallah. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi cabang yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Maka seorang itu harus memahami tentang kalimat ini, meyakini kalimat ini, memahami kalimat ini dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini yang paling rendah. Jadi kita harus menyingkirkan gangguan dan fadilahnya besar. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu mendapatkan fadilah yang besar. Antum ada di jalan orang ramai yang biasa orang lalu-lalu. Ada pecahan kaca atau beling atau paku atau yang lain yang mengganggu jalan mereka, kita singkirkan, itu ganjarannya besar sekali. Bahkan kalau ada pohon yang menghalangi jalan, kita singkirkan pohon itu. Maka Nabi menyebutkan ada seorang yang dia perlu bolak-balik di sorga. Apa amalannya? Yaitu ketika di jalan itu ketutup dengan satu pohon, dia singkirkan yang dengan itu Allah terima kasih kepada orang itu, dimasukkan dia ke dalam sorga. Dimasukkan maksudnya. Ini cabang yang paling rendah dari kalimat iman ini. Jadi kalau ada mengganggu jalan manusia, kita singkirkan. Makanya sering saya sampaikan tentang hadis ini. Kalau seperti ini tentang indahnya Islam, Islam melarang kita mengganggu orang lain. Gak mungkin Islam itu mengajarkan seperti yang lakukan orang-orang teroris, merusak, ngebom, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, membunuh orang-orang yang tidak ikut dalam perang. Gak mungkin Islam mengajarkan demikian. Gak mungkin. Bukan dari ajaran Islam itu. Islam boleh membunuh orang-orang kafir ketika terjadi perang, di medan perang antara muslimin dengan kafirin. Tapi merusak, ngebom dan yang lainnya di tempat-tempat yang aman, yang tidak terjadi peperangan, bukan ajaran Islam. Dalam Islam gak ada istilah bom bunuh diri, gak ada dalam Islam. Itu pada akhirnya bunuh diri dan bukan jihad. Jadi tentang menyingkirkan orang dari jalan, betul-betul Islam memperhatikan ini cabang iman yang paling rendah. Kemudian malu bagian daripada iman. Ya, seorang mukmin dia harus punya rasa haya dan ini merupakan akhlak yang mulia. Malu ini merupakan akhlak yang mulia. Kemudian ikhwan fillah, asalamualaikum. Ini tentang cabang iman dibahas panjang lebar oleh para ulama. Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman, Syu'abul Iman. Lebih dari 10 jilid cabang-cabang iman, Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi. Ringkasannya ada 1 jilid ringkasannya. Kemudian diantara keutamaan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling baik. Artinya kalau kita bicara soal masalah keutamaan amal yang sering orang istilahkan fadailul amal, maka la ilaha illallah merupakan afdhalul hasanat, kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan dan kebajikan yang paling baik dari semua kebajikan. Di sini Nabi dalam sabda SAW kata Abu Dzar, Rasulullah, wahai Rasulullah berikanlah aku wasiat. Kata Rasulullah SAW, idza amilta sayyatan fatbiha hasanatan tamhuha. Idza amilta sayyatan fatbiha hasanatan tamhuha. Apabila engkau melakukan satu kebajikan, iringilah dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Kemudian Abu Dzar berkata, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah? Apakah termasuk kebaikan? Kata Rasulullah SAW, hiya afdhalul hasanat. Bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Keutamaan yang paling utama dari semua keutamaan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, kalimat la ilaha illallah ini merupakan kebaikan yang paling baik. Jadi kalau kita bicara soal fadailul a'mal, maka amal yang paling utama kalimat la ilaha illallah. Tapi harus dipahami tentang kalimat ini, diyakini kalimat, diamalkan konsekuensi dari kalimat ini. Bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar dilakukan, bukan dipakai buat tahlilan. Bukan. Itu enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bukan mengucapkan Allah sambil goyang-goyang kepala, bukan itu. Kita tetap mengucapkannya dengan benar dan kita meyakini kalimat ini. Kita berzikir dengan kalimat ini dianjurkan. Kapan waktunya? Bahkan sehari Nabi menganjurkan kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Akan dihapuskan dosa kita, diangkat derajat kita. Kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Dianjurkan ucapkan kalimat ini. Tapi bukan dilakukan, bukan dinyanyikan, bukan dipakai buat tahlilan. Tapi dia diucapkan dengan benar, dengan keyakinan. La ma'budu bihaqqin illallah. Maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini kebajikan yang paling baik. Makanya disebutkan lagi tentang keutamaan yang lain. Jadi disebutkan bahwa zikir yang paling utama kalimat la Allah. Kemudian juga di antara keutamaannya lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini ketika di Arafah. Kalimat ini kalimat yang paling baik dan doa yang paling baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah, sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nanti apa yang diucapkan? Maka kita harus ucapkan kalimat ini dan ulang-ulangi kalimat ini. Bahkan dengan kita mengucapkan kalimat ini juga akan dibukakan pintu surga yang 8. Apabila kita selesai wudu mengucapkan kalimat ini, dibukakan pintu surga yang 8. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat ini akan diberikan keberuntungan, kesuksesan. Dan orang yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, dengan yakin, dengan jujur, dengan benar, dijamin dengan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak ibadah dengan benar, melainkan yang Allah, dengan ikhlas dari hatinya, maka dia dijamin masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Mawaridh Dhaman dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan juga kalimat ini, ikhwan fillah, nah, kalau kita ucapkan ketika kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Itu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha anta hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita berdoa akan dikabulkan. Ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita mulai doa kita dengan doa ini, dengan bacaan ini, akan dikabulkan doa kita. Dan lihat di poin yang ke-33. Begitu juga, kalau orang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abu Hurairah bertanya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih dari Bukhari ada di poin yang ke-32 hadisnya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha dengan ikhlas dari hatinya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, kegundah gulanahan, kesedihan, maka kita baca kalimat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus sebagaimana Allah firmankan ketika berada di perut ikan, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Dan Nabi Yunus berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ilah yang berhati baik dengan benar melainkan hanya engkau ya Allah. Maha suci engkau. Dan aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, da'watu dhinnun idha da'awawa fi batnil hud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah. Doa dhinnun, itu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika dia berdoa dalam perut ikan paus. Dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ilah yang berhak diberi dengan benar melainkan engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa dengan kalimat tersebut dalam satu perkara melainkan Allah akan mengabulkan untuknya. Hadis ini sahih dari Tirmidzi dan Hakim. Kemudian juga manusia ini akan ditanya oleh Allah nanti pada kiamat tentang kalimat ini. Dan nanti semua kita akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi pertama kali ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ditanya tentang sholat. Yang pertama kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu Muhammad, kami Allah pasti akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Dijelaskan oleh Ibnu Umar, Anas bin Malik bin Mujahid bahwa Allah akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi kita semuanya akan ditanya oleh Allah tentang kalimat ini. Benar apa tidak kita mengucapkan kalimat ini? Jujur atau tidak? Ikhlas atau tidak? Kita melaksanakan konsekuensi kalimat ini atau tidak? Makanya kita harus paham tentang kalimat ini sebelum kita mengucapkannya, melaksanakannya. Kita harus paham kalimat ini. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Ketahui kalimat ini, pelajari kalimat ini. Maka kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi ketika membawakan ayat ini, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan apa? Dengan ilmu. Sebelum apa? Sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kita harus pelajari kalimat ini. Maka umat Islam harus belajar kalimat ini supaya faham, supaya mereka tidak terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Pelajaran yang tambah yakin kita dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita bahas bab yang keempat tentang makna, rukun dan syarat. Tentang makna kalimat la ilallah dijelaskan oleh para ulama, maknanya la ma'budah bihaqin illallah. Jadi tidak cukup dengan makna la ma'budah illallah, tidak cukup. Dan itu tidak benar. Karena yang disembah banyak selain Allah. Yang disembah selain Allah banyak. Yang disembah oleh manusia. Makanya harus dikatakan la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti semua sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, dia harus mengucapkannya dengan benar. Jadi enggak cukup dia hanya mengucapkan ini saja. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, antum lihat di halaman 104. Yang paling atas, adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, mereka mengucapkan kalimat ini, mengamalkan syarat-syaratnya secara ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, penerimaan, dan ketundukan. Mereka memusuhi atas dasar kalimat ini, loyal di atas kalimat ini, mencintai karenanya, membenci karenanya. Ini yang benar. Jadi dia mengucapkan kalimat ini bukan sekedar pengucapan, tapi juga dia mengucapkan kalimat ini dan dia menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Maka dengan itu dia masuk surga. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ada orang bertanya, bukankah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk surga? Perkara ini benar atau tidak? Saya tanya kepada antum, ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, bukankah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin dengan surga? Kalimat ini benar atau tidak? Saya ulangi lagi. Ya, jangan tidur. Ada orang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, orang yang mengucapkan kalimat dari Allah itu dijamin dengan surga, benar atau tidak? Benar. Benar kalimat ini. Sebab Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalimat la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah masuk surga. Benar kalimat ini. Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, antum lihat di halaman 105. Kata beliau, betul kalimat ini. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta menunaikan hak-hak dan kewajibannya, maka ia masuk surga. Bukan sekedar mengucapkan saja, tapi apa? Dia harus menunaikan hak dan kewajibannya dari kalimat ini. Hak dan kewajibannya apa? Dia wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dia wajib beribadah hanya kepada Allah Taala, tidak kepada yang lainnya. Dia wajib mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah ditujukan hanya kepada Allah Taala. Ini yang maksud dengan hak dan kewajibannya. Dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, zakat, puasa, haji. Ini dari kewajiban dari kalimat la ilaha illallah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, dikatakan oleh para sahabat, yang kenapa kau perangi apa yang tidak diperangi Rasulullah? Ini merupakan hak dan kewajiban dari kalimat apa? La ilaha illallah. Aku akan perangi mereka sampai mereka membayar zakat ini. Karena ini merupakan konsekuensi dari apa? Kalimat la ilallah. Kalau dia mengucapkan kalimat ini, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib zakat, dia wajib haji. Wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi dari kalimat la ilallah. Bukan mengucapkan kalimat ini tapi tidak melaksanakan kewajiban. Dijamin surga bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Begitu juga pernah dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, ketika orang mengatakan, bukankah la ilallah itu miftahul jannah? La ilallah miftahul jannah, kunci surga. Miftah, kunci. Bukankah la ilallah miftahul jannah, kunci surga? Kata beliau menjawab, iya. La ilallah miftahul jannah. Akan tapi tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gigi. Apabila kau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu akan terbuka. Tapi kalau tidak, maka pintu itu tidak akan terbuka. Setiap kunci ada giginya. Maksudnya ada apa? Ada rukun dan syaratnya dari la ilaha illallah itu. ada konsekuensi dan kewajibannya, laksanakan dulu, baru akan dijamin dengan surga. Makanya Ibnu Rajab Al-Hanbali juga mengatakan demikian dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam, juz yang pertama, kata beliau begini. Beliau menukil dari para ulama, sesungguhnya kalimat tauhid merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka, akan tapi ia memiliki syarat-syarat. Jadi bukan sekedar pengucapan aja dari Allah, tapi dia harus memiliki syarat-syarat. Jadi harus penuhi syarat-syarat ini. Maka mana la ilaha illallah? Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan selain Allah semuanya batil, sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi'annallahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallahu al-'aliyyul kabir." Yang demikian karena Allah lah yang hak. Dan apa yang mereka seru kepada Allah itulah batil. Kemudian tentang kesalahan-kesalahan orang menafsirkan oleh Allah, tidak perlu saya bawakan, dan itu bisa lihat sendiri. Banyak kalimat-kalimat yang orang mengucapkan kalimat ini, ditafsirkan dengan penafsiran yang salah. Dan kalau kita lihat, ikhwanul fiddin, astagfirullah, bahwa orang-orang musyrikin, itu betul-betul mereka tahu tentang mana kalimat la ilaha illallah. Tahu betul mereka. Makanya mereka tidak mengucapkan kalimat ini. Sebab mereka tahu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan qulu la ilallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilallah, kalian akan sukses, kalian akan menang, kalian beruntung. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang menjadi Tuhan yang satu? Mereka tahu kalau mengucapkan kalimat ini konsekuensinya mereka tidak boleh lagi menyembah matahari, enggak boleh menyembah bulan, enggak boleh menyembah patung, enggak boleh menyembah pohon, enggak boleh menyembah kubur, enggak boleh menyembah yang lain. Wajib beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita umat Islam sekarang, mereka ucapkan kalimat ini, tapi mereka enggak tahu maknanya. Mereka masih menyembah kubur. Ya, masih menyembah pohon, menyembah batu, masih punya jimat dan yang lain. Ini semua kesyirikan. Ya, nanti kita akan bahas tentang perusak-perusak akidah. Nanti kita akan bahas itu di bab syirik nanti. Dan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka tahu tentang mana ini, maka mereka enggak mau mengucapkannya. Sombong mereka. Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna innal tariqu alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak ibadah dengan benar melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh mereka penyair yang gila oleh mereka. Jadi mereka mengetahui bahwa kalimat la Allah konsekuensinya apa? Meninggalkan kepada selain Allah, meninggalkan semua penyembahan kepada selain Allah. Konsekuensinya meninggalkan semua penyembahan Allah. Maka mereka tidak mau. Mereka orang-orang jahiliyah itu tidak mau. Tapi kalau kita lihat umat Islam yang kita lihat sekarang ini, mereka mengucapkan kalimat ini, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Masih berdoa kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, masih istighatsah kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Ini syirik. Enggak benar kalimat syahadat mereka. Makanya kita harus pahami sekarang ini tentang rukunnya. Rukun dari kalimat la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. Jadi kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalimat la ilaha ini nafi. Kalimat la ilaha ini nafi. Maksudnya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Saya ulangi. Kalimat la ilaha arti nafi, menafikan, meniadakan, mengingkari. Maksudnya apa? nafian jami'a ma yu'badu minullah, menafikan, mengingkari, menolak semua yang disembah selain Allah. Menafikan, mengingkari, menolak semua yang disembah selain Allah. Itu nafi. Yang kedua, isbat illallah. Berarti la ilaha. Itu nafi. Illallah arti isbat. Maksudnya isbatul ibadah lillahi wahda la syarika lah. Maksudnya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan ibadah bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lam bisama laha wallahu samii'un 'aliim." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh yang tidak akan berpisah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini disebutkan bahwa tidak ada kalimat di sini faman yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut. Kalimat barang siapa yang ingkar kepada taghut makna dari la ilaha. Kemudian wa yu'min billah, beriman kepada Allah, ini isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ingkar dulu kepada taghut, mengingkarinya, kemudian menetapkan ibadah kepada Allah. Seperti ayat lagi, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Beribadah kepada Allah artinya menetapkan ibadah kepada Allah. Wajtanibu taghut artinya mengingkari taghut. An'budullah itsbat, menetapkan ibadah kepada Allah. Wajtanibu taghut artinya nafi, mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Dan yang lainnya lagi, banyak sekali ayat-ayatnya dalil tentang ini. Seperti juga ayat wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul, maka kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya aku, hendaklah kalian semua beribadah kepadaku. Kalimat la ilaha dalam surah Al-Anbiya ayat 25 ini artinya tidak ilah yang berhak diibadahkan, tidak berhak yang diibadahi, tidak ada sesembahan yang lain. Illa ana, kecuali Allah, penetapan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. Kata Nabi Azam, man qala la ilallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur, dia mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, haruma malu adam, maka haram hartanya dan darahnya, wa hisabu ala Allahi azza wa jal, dan hisabnya atas Allah azza wa jal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah yaitu Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Antum perhatikan di sini tentang kalimat la ilallah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, yang pertama dia wajib meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah saja. Dan dia wajib mengingkari semua sesembahan selain Allah, wajib dia ingkari. Jadi orang gak cukup mengatakan saya yang penting saya ibadahnya kepada Allah, Saya masa bodoh orang mau menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur. Masa bodoh. Tidak boleh yang seperti ini. Ini tidak benar syahadatnya yang seperti ini. Tidak benar. Kalau dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib dia mengingkari. Baru terjaga darah dan hartanya. Bab Nabi menyebutkan apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu illallah. Dia harus ingkar, mengingkari semua. Jadi tidak cukup dia mengatakan yang penting kita ibadah, kita urusin diri kita aja ibadah kepada Allah. Orang mau nyembah yang lain terserah. Tidak boleh dalam Islam. Dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari bahwa orang yang menyembah Isa, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah wali, menyembah kubur, semuanya adalah wajib diingkari. Semuanya syirik, semuanya batil, semuanya batil. Wajib dia mengingkari itu. Ini konsekuensi dari kalimat dari Allah. Dan itu yang diingkari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengingkari. Mereka mengingkari Lata, Uzza, Manah. Mereka ingkari semuanya. Yang katanya mereka mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Diingkari semuanya. Semuanya lebatil. Dan mereka mengajak untuk menyembah Tuhan mereka. Maka Allah turunkan ayat, Qul ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'abiduna ma'abud, wala ana a'abidu ma'abadkum, wala antum a'abidu ma'abud, lakum dinukum wal yadin. Tegas. Tidak boleh kita membenarkan semua sesembahan, tidak boleh. Jadi orang-orang yang datang ke kubur-kubur, kuburnya kiai, ustadznya, da'inya, wali songo atau yang lain, kita wajib mengingkari. Karena penyembahan-penyembahan yang batil selain Allah. Jadi tidak cukup orang mengatakan saya beribadah kepada Allah saja, saya berdoa kepada Allah, tidak cukup. Tidak cukup. Dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi orang yang menyembah apa saja selain Allah wajib diingkari. Ini keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan ditanamkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, mengatakan apa? Inni bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi inni bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah, berlepas diri kita, mengingkari semua yang disembah oleh bapaknya, yang disembah oleh kaumnya, yang menyembah bintang, matahari, bulan, patung, diingkari Ibrahim. Illa alladhi fatarani. Setelah dikatakan aku berlepas diri dari kalian, aku ingkari semua sembahan kalian, kecuali satu, itu zat yang menciptakan aku, karena Allah akan menunjuki aku. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat yang kekal di anak keturunannya. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi orang mengucapkan kalimat Allah, konsekuensi harus mengingkari semuanya. Ini yang pertama. Ingat, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Selain Islam semuanya batil. Orang mengatakan bahwa semua agama sama adalah kufur, keluar dari Islam orang itu. Tidak boleh mengucapkan kalimat ini. Dia harus meyakini bahwa agama yang benar hanya satu, Islam. Selain Islam tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Enggak akan diterima. Satu agama Islam saja selain Islam. Apakah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya batil. Semuanya batil. Semuanya kufur, semuanya syirik, semuanya sesat. Ini keyakinan. Keyakinan. Dan wajib diyakini setiap mu'min dan mu'minah, wajib diyakini demikian. Enggak boleh mengatakan kan agama yang lain juga baik, agama yang juga bagus. Kufur kalimat ini, kalimat kufur. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan orang yang mengatakan bahwa agama Nasrani juga benar, agama Hindu juga, agama Yahudi juga benar, maka orang ini murtad dari Islam, kafir. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengingkari semua agama yang ada kecuali agama Islam yang Allah turunkan. Yang kita diperintahkan untuk menghadap kepada agama ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dengan jelas sekali kepada semuanya di hadapan orang Yahudi, orang Nasrani dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Nabi bersabda kepada para sahabat, tapi akhirnya katanya untuk semua manusia Nabi sabda ini. Kata Nabi, demi Allah yang diri Muhammad di tangan Allah, siapa saja, apakah Yahudi atau Nasrani, mendengar aku diutus, tapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tegas Nabi. Dan juga dalam Al-Quran, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, Allah jamin mereka masuk mana? Neraka. Jelas. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, jelas Allah katakan mereka tempatnya di neraka. Antum hafal ayatnya. Inna ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam kharijina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan Nasrani. Kemudian orang-orang musyrikin, kata Allah tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Jelas Al-Quran. Apa ada ayat yang keras? Orang katakan keras. Apa ada ayat yang keras? Apa ada hadis yang keras? Nasnya dari Nabi demikian, nasnya dari Quran demikian. Gak ada yang keras. Nas Al-Quran. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran demikian. Firman Allah dan sabda Rasulullah SAW bahwa selain agama Islam gak akan diterima oleh Allah. Maka gak boleh orang mengatakan bahwa agama yang lain juga baik. Kita masing-masing aja beragama. Tidak bisa masing-masing beragama. Kita harus mengajak Yahudi Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kalimat ini kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, kepada ahlul kitab, kemari kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Kalimat yang sama. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Kalau kalian betul sebagai orang Nasrani, kalian akan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, masuk dalam Islam. Yang kedua, enggak boleh menyekutukan Allah. Yang ketiga, enggak boleh seorang dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Diajak kepada satu kalimat. Artinya, kalau mereka diajak kepada satu kalimat, maksudnya diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Diajak. Maka Nabi mengajak orang-orang Yahudi, Nasrani untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka tetap dalam agamanya, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. tegas. Kalimat yang diucapkan Nabi tegas. Enggak seperti sekarang. Katanya cinta Nabi Muhammad SAW, tapi enggak mau tegas dalam menyampaikan kepada umat ini. Sampai ada yang membela agama Yahudi, membela agama Nasrani, membela kaum Hucu. Jadi penasehat lagi. Ya. Profesor, doktor, penasehat. Apa manfaat ilmunya? Enggak ada manfaat ilmunya dia. Tidak bermanfaat sama sekali. Dia belajar Islam tidak ada manfaat sama sekali. Enggak bermanfaat ilmunya sama sekali. Kalau dia sebagai seorang mu'min, dia harus barak, berlepas diri. Pembelair Allah, ada nafi, ada ifbat. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Meniadakan semua agama selain dari agama Islam. Satu yang hak, yaitu Allah yang disembah. Dan satu yang hak, yaitu agama Islam ini. Selain Islam ada batil. Dia harus yakin dengan siakan yakinnya. Kemudian yang ketiga dari kalimat Allah ini. Yang pertama tadi tentang la ma'budu bihaqqin. Yang kedua tentang agama Islam. Yang ketiga, bahwa kita tidak boleh kita ikut, tidak boleh kita ittiba kecuali yang satu. Yaitu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini tentang Allah sebagai ilah kita, sebagai satu yang kita ibadahi, Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat ini yang wajib ditaati oleh seluruh umat ini, yang dengan itu mereka akan bahagia dan mereka akan masuk surga. Wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat ini penting, ikhwan fil din azakumullah. Tentang makna la Allah harus tegas gitu. Dan di sini nanti akan terjadi permusuhan. Ketika kita ucapkan kalimat ini, mesti dimusuhi oleh orang. Enggak mungkin tidak. Dia mungkin tidak, mesti dimusuhi. Makanya ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, pertama kali dapat wahyu, kemudian Nabi dingin sekali. Nabi minta diselimuti oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wardaha. Kemudian Khadijah sebagai istri yang salihah, ahlul jannah, sayyidatu ahlul jannah, menghibur Nabi. Kemudian dipanggil. Misalnya itu Waraqah bin Nawfal. Karena dia seorang pendeta Nasrani. Waraqah ketika mendengar cerita Nabi, kata beliau, ini namus, ini wahyu yang telah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Ini wahyu. Dan saya akan beriman dengan apa yang kamu bawa. Dan engkau pasti akan dimusuhi. Pertama kali ucapan itu, engkau pasti akan dimusuhi. Kata Nabi, apakah saya membawa wahyu ini dimusuhi? Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa dari ajaran Islam ini. Pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Ini hadis yang ketiga di Sahih Bukhari. Di kitab Bad'il Wahyi. Hadis yang ketiga di Sahih Bukhari. Itu bisa lihat di Sahih Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya. Artinya tidak ada satupun dari nabi-nabi yang membawa ajaran Islam. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik mesti dimusuhi. Kita pun demikian ketika mengajak umat untuk mentauhidkan Allah mesti dimusuhi. Kita melarang orang jangan menyembah kubur, jangan datang ke kuburannya Wali Songo. Orang sekarang datang ke kuburan Wali Songo mau apa mereka? Mau apa mereka? Mau ibadah, mau minta sesuatu, minta hajat, minta dimudahkan urusan, minta jabatan, minta lulus ujian, minta dihilangkan penyakit, minta jodoh, minta segala macam. Syirik atau tidak? Syirik, jelas syirik. Kita harus menjelaskan jelas kepada mereka bahwa ini tidak benar yang dilakukan mereka. Mereka datang ke kubur-kubur, apakah kiai, apakah wali, apakah ustaz, apakah dai, atau yang lainnya. Hatta ke kuburan Nabi Muhammad SAW, orang datang ke sana minta syirkun akbar, syirik yang paling besar. Semua orang wajib berdoa hanya kepada Allah. Allah memberikan doa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada kubur, bukan kepada wali. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, hendaklah kalian semua berdoa kepada-Ku. Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah saja, minta kepada Allah, mengharap kepada Allah, minta tolong kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika orang berdoa kepada selain Allah, enggak bisa kita diam. Kita mau diam enggak bisa. Kita harus jelaskan kepada umat ini bahwa perbuatan itu syirik. Jelaskan sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang tegas. Ini kalimat takwa, ini kalimat ikhlas. Ini kalimat yang disampaikan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wasalam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini, maka nabi dimusuhi ketika mendakwahkan kalimat ini, bukan kalimat yang lain. Dakwah kalimat ini kepada Allah. Bukan membahas masalah politik. Bukan masalah fikih. Bukan masalah partai jadi musuh, bukan. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini yang disampaikan kepada umat agar umat paham tentang kalimat ini, melaksanakan kalimat ini, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Sekarang masih banyak umat Islam yang piara jimat. Masih banyak tidak? Masih banyak belajar ilmu kebal, ilmu sihir, kedukun. Ini semuanya mungkar dan batil. Ini semuanya sesat. Harus diingkari, gak bisa kita diam. Harus diingkari, wajib diingkari. Supaya orang semuanya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyukai Allah. Maka Nabi Muhammad SAW setelah mempunyai kekuatan, setelah peperangan, Nabi kuat, baru Nabi katakan hancurkan patung-patung ini. Setelah kuat, hancurkan patung-patung ini. Masih ada tersisa patung-patung itu. Kata Nabi, aku gak akan tenang. Gak akan senang sampai dihancurkan patung-patung ini. Dihancurkan kubur-kubur yang ini, dibangun itu. Dihancurkan. Setelah apa? Setelah kuat Nabi SAW. Jadi gak bisa, gimana seorang da'i, seorang ustaz tenang sedangkan di sebelahnya orang menyembah kepada selain Allah. Bagaimana akan tenang? Bagaimana rohnya akan berjalan di surga sedangkan orang-orang sekitarnya dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah? Gak boleh dia merasa diam. Dia harus terus mendakwahkan kalimat ini. Dan itu mesti dimusuhi. Sebagaimana disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal radhiyallahu anhu. Kemudian syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ini ada 8 kalimat ini. Syarat-syaratnya. Yang pertama ilmu, mengetahui. Jadi kita harus belajar ini dan terus belajar tentang tauhid ini, harus terus belajar, diulang-ulang. Maka saya katakan enggak cukup sekali kajian kita. Enggak cukup 10 kali, harus ratusan kali berulang tentang la ilaha illallah ini. Sebab dengan kita mengkaji tauhid ini, ikhwan fil din azakumullah, akan tambah iman kita kepada Allah. Akan tambah pengagungan kita kepada Allah. Akan tambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Dan terus, semakin dikaji, semakin iman kita dan tawakal kita tambah kuat. Tambah yakin kita. Dengan keesaan Allah, tambah yakin dengan kekuasaan Allah, tambah yakin dengan surga yang Allah, tambah yakin dengan kita ini pasti mati dan kita pasti akan dihisab oleh Allah, tambah yakin kita. Makanya harus belajar kita tentang kalimat ini. Makanya Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia dijamin dengan surga. Yang kedua, yakin dengan kalimat ini, enggak boleh ragu. Jadi harus yakin dengan kalimat ini. Enggak boleh kita ragu. Oh, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan juga tidak ada agama selain dari agama Islam, yakin dengan seyakin-yakinnya. Semua selain agama Islam batil semuanya. Ya, harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan kita ibadah hanya kepada Allah. Semua sesembahan selain Allah semuanya batil. Kemudian juga yang ketiga, yaitu kita menerima al-qabul, menerima secara mutlak. Yang keempat, jadi yang ketiga itu al-qabul, yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh dengan kalimat ini. Kemudian yang kelima, sedek jujur dalam mengucapkannya. Tidak seperti orang-orang munafik, mereka itu tidak jujur. Mereka dusta, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Maka kita harus jujur dalam mengucapkan kalimat ini. Kemudian yang keenam, ikhlas. Dan yang ketujuh, cinta, mencintai kalimat ini. Jadi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan diharamkan dia masuk neraka. Nabi bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas yaitu semata-mata beribadah kepada Allah, yaitu seorang hamba melakukan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan semua ibadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Apabila seorang hamba memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Apabila dia berdoa atau meminta kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Kalau dia berdoa atau meminta di saat sulit kepada Nabi, kepada wali, kepada malaikat, kepada jin, maka dia telah menyekutukan Allah dan dia telah berbuat syirkun akbar. Dia tidak ikhlas dalam mengucapkannya. Dan ini ikhlas harus kita bersihkan diri kita dari syirik yang besar dan juga syirik yang kecil, mengelaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Kita mencintai kalimat tauhid ini dan mencintai juga apa-apa yang ditunjukkan dari kalimat ini. Kita mencintai Allah melebihi cinta kita dari semua yang ada, dan kita melaksanakan kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Kalau orang dia betul-betul mengimani tentang kalimat ini, meyakini kalimat ini, mencintai hanya kepada Allah Rasulnya, maka orang ini mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Nikmat bagi dia iman itu, manis iman. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada. Bagaimana kata Rasulullah SAW, salafun man kunna fi wajad bihinna halawatal iman, man kana Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa yakraha ya'udha fil kufur ba'da anqadahu Allah min, kama yakraha yudhafa fil nar. Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut terdapat dalam diri seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Hendaknya Allah Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Apabila ia mencintai seorang, maka ia mencintai semata-mata karena Allah, dan ia tidak suka kembali kepada kuburan setelah Allah menyelamatkan, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan dalam api. Jadi orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak mau dicampakkan dalam api. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Kemudian yang kedelapan, ada ulama yang mencukupkan syarat itu tujuh, ada juga ulama yang menambahkan menjadi delapan. Yang kedelapan ini yaitu al-kufru bima yu'badullah, yaitu kufur mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini syaratnya. Kemudian Syekh Sa'di menjelaskan tentang bagaimana kita mewujudkan kalimat tauhid ini. Bagaimana kita mewujudkan kalimat tauhid? Sebenarnya pembahasan ini nanti ada juga di bagian akhir dari keutamaan tauhid. Tetapi ini dahulukan supaya kita juga mendapatkan ilmunya. Anda melihat penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid At-Tauhid tentang bagaimana kita mewujudkan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua lakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat. Juga dengan menghindarkan diri dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Serta kita menghindar dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dimulakan dengan amalan yang tunduk kepada perintah-perintah Allah dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama masukinya dan menempatinya. Dan di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudannya atau realisasiannya adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah dan kuatnya tawakal kepadanya, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusannya, tidak minta kehormatan dari mereka, tidak minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, perkataan perbuatannya, cinta dan bencinya dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah SWT dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat merealisasikan tauhid, bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang nyata. Akan tapi ia dirasakan dengan apa yang pertama dalam hati dari keimanan dan hakikat iman, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal yang soleh yang mulia. Maka siapa saja yang merealisasikan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Anda perhatikan di sini. Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia memahami kalimat ini, dia meyakini kalimat ini, dia jujur dan dia ikhlas dalam mengucapkannya, dan dari hatinya dia ikhlas, dia menafikan semua kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian dia meninggalkan semua perbuatan bid'ah. Dia juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang ini, kata beliau, nanti dia akan masuk surga tanpa hisab. Tapi syaratnya, dia harus wujudkan. Meninggalkan syirik besar, meninggalkan syirik kecil, meninggalkan perbuatan bid'ah, baik perkataan maupun perbuatan. Dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau tegaskan lagi, anda perhatikan sini. Dan perwujudannya lagi, perhatikan, hatinya dia condongnya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Dia mengharap hanya kepada Allah, dia minta hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia tidak minta-minta kepada manusia, tidak. Karena kuatnya tawakal dia kepada Allah SWT. Nah, itu perhatikan ini. Hatinya enggak condong kepada makhluk. Dia tidak minta kehormatan dari manusia. Dia enggak ingin disanjung oleh manusia. Dia tidak ingin dipuji oleh manusia. Dia mengharapkan hanya ikhlas kepada Allah SWT. Mengharapkan ganjaran kepada Allah. Mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Mengharapkan surga dari Allah, tidak kepada manusia. Ini perhatikan di sini. Di lahir dan batinnya, cinta dan bencinya, semuanya mengharap kepada Allah. Dia benci kepada orang karena Allah. Dia membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang musyrik karena Allah. Dia juga membenci orang-orang yang berbuat beda karena Allah SWT. Jadi ini orang-orang yang seperti ini, dia telah mewujudkan tauhid. Dan semua lakukan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena hawa nafsu, tapi semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab yang kelima tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang mentauhidkan Allah ini, ikhwan fil din rahimakumullah, ini pembagian tauhid ini bagi menjadi tiga oleh para ulama. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Pengakuan manusia tentang rububiyah Allah tidak cukup, karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengakui tentang Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik langit dan bumi, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah matikan. Orang-orang musyrik mengakui tentang rububiyahnya Allah SWT. Kalau umpamanya pengakuan ini dianggap cukup, maka orang-orang musyrik juga selamat. Tidak perlu Nabi mendakwakan tauhid ini. Makanya kata Ibnu Al-Qayyim, kata beliau, Andai kata keimanan kepada tauhid rububiyah menyelamatkan, tentulah para penyembah berhala itu orang-orang musyrik telah diselamatkan. Atau tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Di halaman 148. Halaman 148. Jadi keimanan kepada tauhid rububiyah enggak cukup. Maka harus dibahas tentang apa? Tentang uluhiyah dan tentang asma wasifat. Dan ini dakwah para nabi, dakwah para rasul, semuanya mendakwakan tauhid al-uluhiyah. Semua dakwah nabi, semua dakwah rasul, mereka mengajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan itu sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian tentang keutamaan tauhid di bab yang ke-6. Ini banyak keutamanya, nanti Anda bisa lihat keutamanya banyak sekali. Tentang keutamaan tauhid, kalau kita mentauhidkan Allah, maka keutamanya banyak sekali. Dan kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah. Dimudahkan juga rezeki oleh Allah SWT. Diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan, redha kepada qadar dan qadar Allah dan yang lainnya. Dari keutamaan tauhid. Sekarang kita masuk bab yang ke-7. Tentang syirik dan macam-macamnya. Ini syirik ini harus dibahas. Kenapa? Kalau kita bicara soal masalah tauhid, lawannya syirik. Dan syirik ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan dianggap oleh mereka itu bukan syirik. Dianggap oleh mereka bukan syirik. Seperti orang yang datang ke kubur Wali Songo atau yang lainnya. Ketika kita katakan, antum datang ke sana mau apa? Yang kita mau tawassul, kita mau minta syafaat. Yang mereka lakukan di sana beribadah kepada selain Allah. Yang mereka lakukan di sana menyembah kepada selain Allah. Yang mereka di sana berdoa kepada selain Allah. Tapi mereka kemudian mengatakan bahwa itu adalah tawassul. Mereka katakan bahwa itu adalah menghormati orang-orang soleh. Mereka katakan bahwa itu syafaat. Ini semua yang tidak benar. Ini semua perkataan yang batil yang mereka ucapkan. Tujuan mereka jelas berdoa, meminta kesananya. Dalam Islam tidak ada istilah kuburan yang keramat, tidak ada. Kuburan yang mengandung barakah tidak ada di muka bumi, tidak ada. Mereka datang ke sana tidak punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya mereka selamat, supaya mereka dimudahkan urusan, supaya dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, supaya diberikan jabatan dan yang lainnya. Dan ini masih dilakukan sampai hari ini, yang dibawa oleh kiai-kiai, oleh tokoh-tokohnya dibawa oleh mereka, dan mereka ikut saja. Makanya kita dalam beragama ini kita harus ikut dalil, dan kesian orang-orang awam ini ikut-ikutan aja. Maka nanti mereka akan menyesal ketika mereka dimasukkan oleh Allah dengan perbuatan dosa dan maksiat dalam neraka. Mereka menyesal dan mereka mengatakan bahwa dulu kami salah mentaati siapa? Mentaati pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Menyesal mereka. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, dulu kami ini mentaati penguasa-penguasa kami, pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, kemudian mereka menyesal kami dari Allah. Apa kata mereka? Rabbana atina dhi'fain al-'adzab wa al-'anna al-kabir. Ya Allah, timpakan kepada mereka dua kali lipat azabnya dan laknat mereka. Tapi tidak berguna. Tidak berguna di hari kiamat. Maka sekarang ini harus mencari dalil benar atau tidak yang mereka lakukan. Bahwa ini kesyirikan dosa besar yang paling besar. Allah tidak akan redha selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus, Allah tidak redha. Umpamanya ada orang yang minta berdoa kepada malaikat Jibril, berdoa. Benar atau tidak? Mereka berdoa minta kepada malaikat Jibril, benar atau tidak? Tidak benar. Syirik. Allah enggak redha. Berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang ke kuburan Nabi berdoa kepada Nabi sampai nangis-nangis. Di Masjid Nabawi banyak yang seperti itu. Udah dilarang, sudah dilarang, diingatkan, tetap aja masih. Orang berdoa mesti menghadap ke kiblat, dia menghadap kuburan Nabi, berdoa sampai nangis. Ini syirkun akbar, membatalkan seluruh amalnya dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, haji, semua batal. Dia berdoa bukan kepada Allah, minta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Allah tidak redha, Allah disebutkan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat atau dengan Nabi yang diutus, Allah tidak redha. Yang Allah kehendaki semua manusia berdoa hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan Allah berfirman, apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam kalian semua berdoa kepadaku saja, aku akan kabulkan doa kalian. Kepada Allah saja, enggak boleh kepada yang lain. Ini syirik masih banyak dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Dan syirik artinya menyamakan Allah. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Syirik artinya beribadah kepada selain Allah. Baik dalam bentuk doa maupun dalam bentuk yang lainnya. Jadi syirik nanti ada syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik juga dalam asma wa sifat. Yang Allah mengingatkan kepada semua manusia yang mereka berdoa kepada selain Allah, mereka itu gak punya apa-apa. Antum lihat di halaman 180 di surah Saba ayat 22. Qul ya ayyuhalladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum bihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak memiliki peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Artinya mereka tidak punya kekuasaan. Siapa aja yang punya kekuasaan mutlak langit dan bumi hanya Allah. Yang menciptakan Allah. Kenapa orang berdoa dan meminta kepada Allah? Dia wajib minta dan berdoa kepada Allah saja. Karena yang memiliki rahmat semuanya Allah. Yang memiliki rezeki semuanya Allah. Yang memiliki karunia semuanya Allah. Semua di tangan Allah SWT. Tidak ada di tangan yang lainnya. Dan orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT, dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kemungkaran yang paling mungkar. Dan dosa besar yang paling besar. Maka Allah berfirman, inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Enggak ada kezaliman yang paling besar kecuali syirik. Enggak ada kemungkaran yang paling mungkar kecuali syirik. Dan tidak ada dosa besar yang paling besar kecuali syirik. Makanya enggak boleh kita berdoa, meminta atau memalingkan ibadah kepada Allah, tidak boleh. Makanya orang yang berbuat syirik, kata para ulama, keluar dari Islam. Kecuali kalau memang dia uzur. Dasarnya apa? Dasarnya ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti yang baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabbnya. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka tidak akan beruntung. Dan Allah mengatakan orang-orang kafir tidak akan beruntung. Maka secara umum kata para ulama, orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Siapa saja orangnya? Musyrik kafir. Ini secara umum. Tapi individu orang itu harus ada ketentuannya, ada syarat dan intifaul mawajib. Tidak boleh langsung dikafirkan individu orang per orang, tapi secara umum demikian. Dan orang-orang yang berbuat syirik disebutkan oleh Allah, yang pertama, orang yang berbuat syirik dia tidak akan diampunkan dosanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Yang kedua, orang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Berbuat syirik haram baginya surga. Terkait surah Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, orang berbuat syirik amal-amalnya akan dihapuskan. Jadi yang kedua, orang berbuat syirik tidak masuk surga. Inna ma yushrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan bagi dia surga, tempat tinggal neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya. Nabi-nabi dan rasul-rasul, kalau mereka berbuat syirik, semuanya akan hapus amalnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya semua nabi-nabi itu berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Kemudian orang yang berbuat syirik itu hal darah dan hartanya. Dan masih banyak lagi yang lain, dan syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil, dibahas oleh para ulama. Baik berupa perkataan atau perbuatan. Jadi ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik juga yang tersembunyi. Makanya kita harus hati-hati ini. Dan masih banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, masih banyak. Antum lihat bentuk-bentuk kesyirikan di halaman 197. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin, jadi minta maslahat atau dijauhkan dari mudharat kepada kuburan Nabi. Datang mereka ke kuburan Nabi, ke kuburannya Habib, Wali, Kiai, kemudian bernazar menyembelih hewan untuk mereka. Ini syirkun akbar. Kemudian yang kedua, mempercayai atau mendatangi dukun, paranormal, orang pintar, tukang ramal, tukang sihir, dan minta penyembuhan jin. Ini syirik. Kemudian juga mempercayai jimat-jimat, tongkat-tongkat, tangkal, susu, kekuatan, pusaka sakti, barang sakti, ramalan bintang. Ini juga syirik. Kemudian juga menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna dan yang lainnya. Ini masih banyak lakukan. Makanya, ikhwan fil din, azakumullah. Di antara perusak-perusak akidah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, perbuatan syirik ini, yaitu yang pertama, penyembahan dan doa kepada selain Allah. Ini masih banyak lakukan. Penyembahan dan doa kepada selain Allah. Anda bisa lihat, ya, penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada selain Allah. Sekarang kalau kita lihat kuburan-kuburan yang keramat, yang dianggap keramat, berkurang atau bertambah? Bertambah. Bahkan orang fasik, orang fajir, orang munafik itu dianggap bahwa mereka adalah kuburannya keramat, didatangi oleh orang berbondong-bondong. Dan terjadi di Indonesia seperti itu. Dianggap orang soleh, dianggap pejuang, orang membela yang gak jelas pembelaannya, dianggap pahlawan. Kemudian kuburannya disembah. Ini masih banyak dilakukan. Dan diam. Para ulamanya diam. Harus jelaskan bahwa datang ke kuburan tertentu yang orang agungkan syirik. Jelaskan. Baik bentuk lisan maupun tulisan. Jelaskan kepada mereka bahwa itu syirik. Dan tidak bisa dibenarkan perbuatan itu. Tidak bisa dibenarkan apapun juga. Dan kita tidak bisa toleransi dengan syirik selama-lamanya. Dan kita tidak bisa toleransi dengan bid'ah selama-lamanya. Tidak bisa. Dan tidak ada dalam Islam toleransi agama. Tidak ada toleransi agama. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Terus jelaskan bahwa yang batil itu batil sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi masih banyak orang-orang yang menyembah patung, menyembah kuburan, ya, menyembah pohon, menyembah burung, dianggap burung itu sakti, pohon itu sakti. Enggak ada dalam Islam. Semuanya batil, semuanya batil. Enggak ada yang sakti. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang mempunyai kekuasaan. Dan Allah yang mengendaki semuanya. Enggak ada sesuatu pun yang sakti, enggak ada. Kemudian juga sihir, masih banyak yang sihir ya dilakukan. Ini kafir. Orang melakukan sihir ini kafir. Bahkan kadang-kadang ditayangkan juga di televisi. Ini kafir. Tukang sihir kafir. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Bahkan hukumannya apa dalam Islam? Dibunuh. Dibunuh. Di zaman Umar Khattab dibunuh. Tukang sihir itu. Bukan dipuji, bukan disayang, ditayangkan, bukan dianggap dia wali. Bukan dianggap bahwa dia punya kemuliaan, keramat. Islam mereka karomah. Karomah dalam Islam ada karomah itu. Tapi keluar biasa mereka bukan karomah. Itu merupakan permainan syaitan. Iblis. Gimana orang dipotong kemudian bisa balik lagi tubuhnya. Ini adalah perbuatan tukang sihir. Di zaman dulu ada yang seperti itu. Ada orang melakukan demikian, tukang sihirnya langsung dibunuh oleh sahabat. Langsung dibunuh oleh sahabat. Yang membunuhnya oleh Amri yang harus bunuh tukang sihir. Kemudian juga tiara, menganggap sial dengan sesuatu, ini juga syirik. Kemudian memakai jimat-jimat, tangkal-tangkal, susuk-susuk, ya syirik. Memakai benda-benda keramat, penangkal sial, keris, ini juga ini syirik, masih dilakukan, masih disimpan oleh sebagian orang, itu harus dibuang ya. Ya, raja-rajanya dan segala macam bacaan itu, mantra-mantra harus dibuang, dibakar itu. Harus dibakar, nggak boleh disimpan itu. Kemudian juga jampi-jampi, mantra-mantra masih. Kemudian juga tawassul dengan orang yang sudah mati, tabarruk, mencari barokah dengan benda tertentu atau orang, nggak boleh dalam Islam. Ini perbuatan syirik. Kemudian gulu berlebihan kepada orang-orang soleh. Awal terjadi kesyirikan di muka bumi yang sebab gulu dari kaumnya Nabi. Nabi mana? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ulamanya meninggal, kemudian kuburannya dibangun. Tadinya kan disembah, setelah generasi yang bangun ini meninggal, disembah kuburannya itu. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Nuh. Surah ini dibaca, bahkan dihafal oleh tokoh-tokoh ahlul bidah. Dibaca dan dihafal, tapi mereka tidak paham tentang isinya. Dan jelas Allah abadikan dalam Al-Quran supaya apa? Supaya orang tidak boleh melakukan gulu berlebihan kepada orang-orang saleh. Enggak boleh membangun kubur, enggak boleh dalam Islam. Membuat patung-patung tidak boleh. Diabadikan dalam Al-Quran surah Nuh. Tapi apa? Tetap aja mereka baca, mereka enggak mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat itu. Masih melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Ini yang berkaitan dengan syirik. Ya, banyak sekali kesyirikan yang ada yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan kesyirikan ini setiap tahun bertambah, enggak berkurang. Makanya kita harus berusaha bagaimana menjelaskan supaya umat ini paham tentang yang mana tauhid, yang mana syirik. Sebelum masuk bab yang ke-8 ya, tentang penjelasan syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dikaitkan terus menerus ya, karena dua kalimat syahadat tidak hanya satu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, beriring, dua-duanya beriring, enggak bisa lepas. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, orang mengucapkan kalimat Allah dan mengucapkan Muhammad rasulullah, dia wajib beribadah hanya kepada Allah dan dia wajib taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan kewajiban kita, syahadat kita, ikhwan fil din, nasallahu. Kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Makna wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima syara. Konsekuensi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama kita wajib mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Kalau seorang dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia wajib mentaati Nabi Muhammad SAW secara mutlak, dan dia wajib tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan satu perkara, tidak boleh dia menolak, tidak boleh ada rasa sempit dalam dadanya. Dia wajib taslim. Ini mentaati Rasulullah SAW. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran tentang wajibnya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah. Selama riwayatnya sahih, kita wajib membenarkan semuanya. Semua yang disampaikan Rasulullah itu wajib kita benarkan riwayatnya. Wajib kita benarkan. Gak boleh kita meragukan. Gak boleh kita menolak dengan akal kita, gak boleh. Menolak dengan rayu, menolak dengan keadaan masyarakat, gak boleh. Kita wajib benarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang Nabi larang, itu wajib kita jauhkan. Semuanya, gak ada yang dilarang itu sedikit demi sedikit. Semuanya mutlak dijauhkan. Yang keempat, tidak boleh kita beribadah menjatuhkan apa yang beliau syariatkan. Wala yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh kita beribadah menjatuhkan apa yang beliau syariatkan. Yang pertama, ikhwan fiddin, azakallah, bahwa kita wajib taat kepada Rasulullah mutlak. Apa yang Nabi perintahkan wajib ditaati. Yang pertama kali yang diperintahkan, yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya apa? Apa yang paling besar? Saya ulangi, tolong perhatikan. Yang paling besar yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada umat manusia ini apa? Mentauhidkan Allah SWT. Mentauhidkan Allah, maka wajib umat Islam ini untuk mentauhidkan Allah. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Kalau dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dia wajib taat kepada Nabi. Nabi perintahkan bagaimana supaya umatnya mentauhidkan Allah. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi mengatakan, innaka satati qauman ahla kitabin. Engkau akan datangi satu kaum yang lalu kita. Falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama kamu dakwakan ila syahadati an la ilaha illallah. Ini satu riwayat, riwayat Bukhari. Satu lagi riwayat yang lain mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayya'budullah. Yang pertama, kamu dakwakan agar mereka beribadah kepada Allah. Riwayat yang lain mengatakan lagi, falyakun awwal ma tad'uhum ila ayyuhidallah. Yang pertama kali kamu dakwakan bagaimana supaya mereka mentauhidkan Allah. Itu pertama kali dakwah. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum yang lain, bagaimana umat ini mentauhidkan Allah. Maka wajib umat yang taat kepada Rasulullah dalam mentauhidkan Allah Taala. Begitu juga Rasulullah memulai menyuruh utusan, semuanya utusan, memulai dakwanya dengan tauhid. Maka para dai, semua para dai, para ustaz, memulai dakwanya harus dengan tauhid. Kalau dia mencintai Rasulullah, dia menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mentaati Rasulullah untuk memulai dakwanya dengan tauhid, bukan dengan yang lain. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas tentang definisi dakwah, apa yang dimaksud dengan dakwah itu? Bukan seperti yang ada sekarang ini. Dakwah ini hiburan, dakwah ini lawak, dakwah ini ngocak, dakwah ini ngajak orang nangis. Dan yang lainnya. Bukan itu dakwah. Yang namanya dakwah mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, memahami tentang arkanul Islam yang 5, arkanul iman yang 6. Itu dakwah namanya. Mengajak orang untuk memahami tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Bukan sekedar menghibur, sekedar nasihat, sekedar untuk orang ketawa, mengajak orang untuk menangis. Bukan itu dakwah. Dakwah bagaimana supaya orang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu dakwah namanya. Kalau sekarang cuma sekedar dakwah. Apa di balik dakwah itu yang mereka lakukan? Gak ada orang yang kembali kepada Islam yang benar. Gak ada yang kembali kepada tauhid. Tetap mereka berbuat syirik. Maka kalau mereka mencintai Rasulullah, taati. Mencintai Allah, taati Allah. Mentauhidkan Allah dan taati Rasulullah. Dakwah ini harus dimulai dengan tauhid. Tidak bisa dengan yang lain. Bukan dengan politik. Bukan dengan fikih. Bukan dengan sekedar ceramah-ceramah yang kosong dari artinya. Tapi ajak umat untuk tauhid Allah. Kalau dia betul sebagai seorang dai, dia belajar yang benar tentang tauhid, sampaikan. Tauhid ini antum sampaikan dalam setahun, belum habis. Dalam setahun, antum tiap khutbah Jumat antum ceramah tentang tauhid, belum habis. Maka ini dibawakan sampai umatnya faham tentang tauhid. Karena apa? Bertahun-tahun orang dengar ceramah. Antum bisa lihat sendiri. Pengajian berapa tahun orang ngaji? Enggak paham tentang tauhid. La ilaha illallah enggak paham, Muhammad Rasul enggak paham. Apa konsekuensi enggak paham? Bertahun-tahun dia ngaji. Maka ini harus ditunjukkan, dijelaskan untuk taat kepada Rasulullah secara mutlak. Apa yang Allah dan Rasul putuskan, sami'na wa ata'na. Enggak boleh rasa khawatir lagi. Keputusan ini keputusan yang benar. Artinya dia terus tunduk, enggak bisa tawar-menawar. Kalau sudah Rasulullah, sudah Rasul putuskan, dia wajib sami'na wa ata'na. Kemudian, dia wajib membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah. Tentang apa saja. Saya ambil contoh. Di bulan Rajab ini. Ya, Rasulullah SAW mi'raj. Meskipun dikhilafkan oleh para ulama, 10 pendapat. Apakah mi'rajnya Rasulullah di bulan Rajab? Apakah di bulan Ramadan? Apakah di bulan Rabiul Awal? Apakah di bulan Muharram? Ikhtilaf 10 pendapat. 10 pendapat. Seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, sekarang kita ambil. Artinya di bulan Rajab Nabi Mi'raj. Riwayat Nabi Mi'raj sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Nabi berangkat dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat di sana. Kemudian Nabi naik ke langit dengan buruk dengan malaikat Jibril sampai ke langit yang ketujuh. Dan Nabi menerima perintah sholat yang 5 waktu dari 50 sampai 5 sholat. Riwayatnya sahih. Dan wajib kita benarkan. Bab Nabi ketika menyampaikan ini benar. Nabi tidak pernah dusta. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan beliau tidak berkata dari orang sunnah itu wahyu diwahyukan oleh Allah. Anda perhatikan Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan turun dari langit. Ketika di Mekah Nabi sampaikan. Nabi sampaikan. Ketika Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah. Di antara mereka, dalam riwayatnya, ada yang bingung. Pegang kepalanya begini. Gimana orang satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan mereka membutuhkan waktu berhari-hari dengan onta. Satu malam, ke langit lagi satu malam. Bingung mereka. Ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan dia. Ada yang segala macam sudah. Bahkan ada yang murtad. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, mendengar cerita itu, mereka dustakan. Padahal mereka mengakui bahwa Nabi ini gak pernah dusta seumur hidup. Gak pernah dusta. Nabi gak pernah dusta seumur hidup, gak pernah dusta. Akhirnya mereka datang ke mana? Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar itu belum tahu. Ditanya, kamu sudah dengar belum temanmu itu menyampaikan bahwa dia berangkat ke Masjid Aqsa kemudian ke langit dalam satu malam dan balik lagi pagi ini. Siapa yang mengatakan demikian? Abu Bakar. Temanmu itu Muhammad. Kalau yang mengatakan beliau Muhammad SAW, aku percaya lebih daripada itu. Di sini apa? Iman. Lebih dari itu. Sejak itu dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Sejak itu dikatakan Lebih dari itu, karena dia mengimani semua yang langit dan di bumi. Karena dia sudah mengikrarkan kalimat dari Allah, dia percaya dengan kuasa Allah yang luar biasa. Bagi Allah sebentar, ke langit dan ke bumi itu mundar-mandir sebentar bagi Allah, Allah maha kuasa. Kun fayakun bagi Allah, diimani oleh Abu Bakar sendiri. Tadinya mereka pikir dengan disampaikan itu Abu Bakar akan mendustakan, akan murtad. Justru Abu Bakar tambah yakin, membenarkan. Ini tentang masalah Nabi Mi'raj. Gak boleh orang-orang gak masuk akal, gak cocok. Akal siapa? Akalnya sahabat bisa terima, akal kamu gak terima. Akal kamu yang tidak waras. Akal sahabat semua terima, akalnya ulama sudah semua terima. Tentang Nabi Isra dan Mi'raj, riwayatnya sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Yang gak boleh apa di sini? Yang gak boleh mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Gak ada dalam Islam. Gak ada, nanti berkaitan dengan bid'ah ini. Gak ada dalam Islam perayaan Isra Mi'raj. Perayaan Maulid Nabi gak pernah ada. Nabi gak pernah lakukan, sahabat gak lakukan, para tabi'in gak lakukan. Kemudian juga mereka lakukan di awal bulan Rajab kemarin, pada malam Jumat, sholat raqaib antara maghrib dengan isya, 6 rakaat. Gak ada. Semua riwayatnya maudhu, palsu semua riwayatnya. Mereka juga mengadakan puasa khusus di bulan Rajab. Semua riwayatnya palsu. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Dijelaskan juga oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya. Dijelaskan juga oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Manar Munif Sahih wa Dha'if dan yang lainnya. Jadi kita membenarkan riwayat yang sahih dan yang diada-adakan oleh manusia, kita tolak. Akhirnya itu bid'ah. Kemudian kita masuk yang ketiga. Kita wajib menjauhkan apa yang dilarang. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu jauhkan. Semuanya apa saja bentuknya. Syirik yang paling besar. Kemudian larangan-larangan yang lain tentang riba, tentang zina, tentang durhaka kepada orang tua, semua yang dilarang jauhkan. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwa kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Kemudian yang keempat, yaitu kita enggak boleh beribadah dengan melanggar apa yang beliau syariatkan. Antum perhatikan kata Imam Al-Qayyim. Nabi ini diutus sebagai rahmat sekalian alam. Dan kita sebagai seorang muslim wajib beradab kepada Nabi. Apa yang Nabi kerjakan, yang Nabi laksanakan, kita ikuti. Yang Nabi tidak kerjakan, jangan kita melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Ini adab. Dan adab pada Ibnu Qayyim merupakan pokok kebahagiaan seseorang. Kalau dia ingin bahagia, ikuti. Yang Nabi kerjakan, kerjakan. Yang Nabi tidak kerjakan, jangan diada-adakan. Karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmat kuat semua dan aku ridha Islam menjadi agama. Sempurna agama Islam ini. Nabi sudah jelaskan semua yang membawa manusia ke surga, Nabi jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi jelaskan. Enggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Enggak boleh. Maka kewajiban dia, kalau dia cinta betul kepada Nabi, mengikuti apa yang beliau syariatkan. Sekarang banyak orang mendakwakan cinta kepada Nabi, tapi melakukan perbuatan yang bid'ah. Bid'ah tertolak, syaratnya ibadah apa? Dua, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasulullah. Kalau mereka melakukan perbuatan bid'ah, amalnya enggak akan diterima oleh Allah. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari Ummu Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan, bagaimana? Tertolak. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda lagi, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amra fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Ketika kita tidak mengadakan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, karena Nabi enggak contohkan, sahabat tidak contohkan, bukannya kita enggak cinta kepada Nabi. Mencintai Nabi wajib dan merupakan iman. Dan orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai. Kata Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wawalati wannas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai bapaknya, istrinya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Artinya Rasulullah wajib dicintai dari semua manusia yang ada. Kita mencintai Nabi, tapi mencintai Nabi konsekuensinya apa? Ittiba, mengikuti Nabi. Enggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Sekarang antum lihat penjelasan Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi di halaman 258. Antum lihat kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792, beliau berkata, tidak ada jalan kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah dan tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin maupun perkataan yang zahir, maka ia tidak termasuk orang yang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin. Apalagi dikatakan sebagai wali, meskipun ia terbang di udara atau berjalan di atas air. Yang bisa dikatakan wali, kan banyak wali, dia gak sholat, gak puasa, sampai gak sholat Jumat juga dikatakan wali. Boleh dikatakan wali, tapi wali syaitan. Wali juga, tapi wali syaitan. Sebab wali ada dua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Syekhul Islam punya buku judulnya Al-Furqanu Baina Aulai Rahman Wali Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Jadi kita wajib untuk taat kepada Rasulullah dengan mutlak. Gak boleh memandang sesuatu yang baru dalam agama ini. Kesimpulannya tentang ini, antum catat, enggak ada buku ini, bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Jadi dinul Islam mabniun ala aslaini. Dinul Islam mabniun ala aslaini. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip, di atas dua pilar, di atas dua pondasi. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, wa alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dengan perbuatan bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh dengan perbuatan bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya, prinsip agama yang antum catat, antum ingat seumur hidup. Ini bawakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kitab i'tidal as-siratal mustaqim dan juga yang lainnya. Jadi yang pertama, kita enggak boleh beribadah hanya kepada Allah saja. Enggak ada sekutu bagi Allah. Maka kita mengingkari semua agama selain Islam dan kita mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kita wajib mengingkari semuanya. Ini konsekuensi dari Allah. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an. Dan juga disyariatkan dalam sunnah Nabi SAW. Ada dalilnya. Dalam kita beragama ini dalilnya mana? Antum ingat seumur hidup. Kita enggak boleh ikut ustaz. Antum ingat itu. Enggak boleh ikut ustaz. Enggak boleh ikut dai, enggak boleh ikut guru, enggak boleh ikut kiai, enggak boleh ikut habib. Yang ikut dalil. Dalilnya ada atau tidak dari Quran dan sunnah. Ada dalil dan dipahami dengan benar oleh para ulama salaf, kita ikuti dalil itu. Enggak ada dalil enggak boleh kita ikut selama-lamanya. Agama kita agama dalil. Ada dalil kita kerjakan, enggak ada dalil enggak boleh kita kerjakan. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh kita ikut-ikut. Ustaz ini kerjakan ini, enggak boleh kita ikut. Dalilnya mana? Tanya si ustaz, dalilnya mana? Enggak ada dalil, enggak boleh kita ikut. Bahkan kita akan ditanya oleh Allah tentang ibadah kita nanti pada hari kiamat. Dalil, agamanya dalil. Dalilnya ada atau tidak? Ini ingat seumur hidup, dalilnya mana? Antum sudah ngaji, antum sudah belajar, dalilnya mana? Riwayatnya sahih atau tidak? Kalau sahih, bagaimana penjelasan ulama tentang hadis itu? Kemudian kita harus lihat lagi sunnah Rasulullah SAW. Dari Quran, sunnahnya. Kemudian enggak boleh kita mengikuti bid'ah. Dalam kita beragama enggak boleh. Enggak boleh mengikuti hawa nafsu. Tinggalkan bid'ah-bid'ah yang belum kita kerjakan, tinggalkan. Ikuti hawa nafsu, tinggalkan hawa nafsu itu. Tunduk pada dalil. Sami'na wa ata'na. Jangan sombong. Jangan gengsi. Jangan kita merasa bahwa kita punya uang. Jangan merasa bahwa kita berilmu. Jangan. Tunduk pada dalil. Jangan mentang-mentang saya kan habib, saya kan kiai. Saya kan mau belajar di luar negeri. Hatta mau belajar 100 tahun. Kalau ada dalil, tunduk. Apa yang harus belajar, tinggalkan. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita wajib mengikuti Quran dan Sunnah. Dia para imam, imam yang empat. Semua yang mengatakan apabila ada perkataan menyalahi Sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti Sunnah Rasulullah. Untuk apa? Supaya umat ittiba Rasulullah. Cinta kepada Nabi benar. Cinta itu diikuti dengan dalil. Kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan kepada anda sekalian, bahwa Nabi SAW dalam mendakwakan dakwah yang hak ini, Nabi adalah Allah sifatkan dalam Al-Quran. Tolong untuk perhatikan. Nabi Allah sifatkan dengan apa? Dengan orang yang kasih dan sayang. Sayang Nabi. Allah sifatkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Satu ayat menjelang akhir At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dari kalian. Azizun 'alima, sangat berat bagi dia apa-apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat kasih dan sayang. Kepada siapa? Kepada kaum ini. Antum perhatikan. Tolong antum perhatikan. Nabi ini subhanallah. Nabi berusaha bagaimana menjelaskan kepada umat ini yang mudah. Tidak ada dalam syariat Islam ini yang sulit. Semua agama Islam mudah. Maka Nabi bersabda, inna hadza dina yusrun. Agama Islam mudah. Semuanya mudah. Nabi tidak mau umat Islam ini susah. Tidak mau. Tidak mau. Yang kedua, Nabi berusaha bagaimana memberikan hidayah kepada umat Islam ini yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nabi terus berusaha menjelaskan, memberikan nasihat yang selamat kepada mereka. Kemudian Nabi juga sangat kasih dan sayang. Sekarang untuk perhatikan, kasih sayangnya Nabi, gak mungkin Nabi tidak menjelaskan kepada umat bagaimana beribadah kepada Allah. Gak mungkin Nabi tidak menjelaskan kepada umat tentang apa-apa yang membatalkan syahadat ini, tentang kesyirikan. Gak mungkin. Nabi menjelaskan semuanya kepada umat karena sayangnya. Nabi jelaskan tauhid, Nabi jelaskan syirik. Nabi jelaskan sunnah, Nabi jelaskan bid'ah. Jelas semuanya. Gak ada yang tersembunyi. Kenapa? Sayangnya Nabi. Kalau kita bandingkan sekarang ini, para dai, para kiai, para ustaz, para habib, kejam kepada umatnya. Kejam mereka kepada umatnya. Kenapa kejam? Mereka tidak pernah menjelaskan tentang syirik kepada umat. Gak pernah menjelaskan kepada umat tentang syirik. Dibiarkan umat berbuat syirik. Dibiarkan mereka menyembah kubur. Dibiarkan mereka memakai jimat-jimat. Dibiarkan. Gak pernah dijelaskan. Mereka sayang atau tidak? Tidak sayang kepada umat. Kalau sayang, jelaskan kepada umat ini yang benar. Yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Yang sunnah itu sunnah. Yang bidah itu bidah. Yang tauhid-tauhid, yang syirik-syirik. Jelaskan kepada umat ini. Agar umat paham ini. Bagaimana beribadah kepada Allah. Dan bagaimana menjauhkan syirik. Umat. Kesian mereka gak ngerti apa-apa. Puluhan tahun mereka berbuat syirik. Antum lihat, orang-orang tua antum, kakek antum, mati dalam keadaan berbuat syirik. Mati dalam keadaan tidak ngerti tentang syahadat. Kenapa? Mereka gak jelaskan, kejam mereka. Rasul sayang pada umat. Sayangnya Rasul dijelaskan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana mentauhidkan Allah. Dijelaskan bagaimana menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Bagaimana menjauhkan bid'ah? Nabi jelaskan sampai di akhir hayatnya. Nabi jelaskan. Antum ingat ini penjelasan ini seumur hidup. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini supaya kita betul-betul berpegang kepada Al-Qur'an was sunah Nabi sallallahu, supaya kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunah, menjauhkan bid'ah. Ya sampai sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan silakan. Bagaimana kalau seorang itu beramal, dia mengharap ikhlas karena Allah dan juga mengharapkan ganjaran dari Allah? Ya, memang itu disyariatkan. Di samping kita melakukan amal soleh, ikhlas kepada Allah, boleh kita melakukan ganjaran. Seperti Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang puasa dengan iman dan mengharapkan ganjaran, boleh kita melakukan ganjaran, maka dihapuskan dosa yang lalu. Jadi kita tetap melaksanakan ini ikhlas karena Allah dan juga mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharapkan sesuatu dari manusia, perhatikan itu. Ketika kita beribadah jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menuntut ilmu ketika dia mengharapkan sesuatu, maka enggak dapat ganjaran. Itu perhatikan itu. Tujuannya dia untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu pasti punya kesalahan, baik besar maupun kecil. Tadi disebutkan hadisnya, barang siapa yang mengucapkan kepada Allah, maka dia pasti masuk surga. Bagaimana dengan dosa-dosa tersebut? Ada dibahas oleh para ulama, ada orang yang masuk surga langsung dimasuk surga. Ada yang dia tidak langsung, artinya dicuci dulu dalam neraka, tapi akhirnya dia akan masuk surga. Itu penjelasan para ulama tentang kalimat itu. Jadi ada orang yang memang dia dalam hidupnya banyak berbuat dosa dan maksiat. Kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis dia masuk surga. Betul, masuk surga. Ada yang langsung dia masuk surga, ada yang dia dihisab dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Seperti dia pernah berbuat zalim kepada orang, atau dia utang belum bayar sama orang, atau yang lain, akan dituntut sampai kiamat. Itu selesai, kalau itu tidak selesai, dimasukkan ke dalam neraka dia. Baru setelah itu akhirnya tetap dia akan masuk ke dalam jannah. Sebab orang yang beriman itu tidak akan kekal dalam neraka. Orang yang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Saat pun dia disiksa dengan sebab perbuatan dosa dan maksiatnya, maka dia pasti akan keluar dari neraka. Dan ini i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah yang berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Bagaimana kalau ada seorang yang dia sudah tahu tentang tidak boleh berbuat syirik, dia sudah paham dan dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah dia bisa keluar dari Islam? Dia keluar dari Islam kalau dia sudah tahu. Karena syarat yang dimana-mana, kalau dia sadar dan tahu bahwa itu tidak boleh, bahwa itu syirik, mengeluarkan dari Islam, dia masih lakukan juga, bisa keluar dari Islam. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dalam fatwa para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Lalu pertanyaan, Allah menjanjikan surga kepada para sahabat. Tetapi kenapa Abu Thalib kok masuk neraka? Abu Thalib bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam, itu pengertian sahabat. Saya jelaskan tentang definisi sahabat dalam buku saya, yaitu mulia dengan mana salam. Ada saya jelaskan penjelasan Imam Bukhari, penjelasan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, penjelasan Ibnu Abdul Bar, dan yang lain saya sebutkan definisi sahabat itu. Nanti anda lihat di buku itu. Jadi Abu Thalib dia bukan sahabat. Memang dia kafir, tapi dia membantu karena ini keponakannya dibantu. Dan Nabi sudah berusaha untuk mendakwakan Abu Thalib sampai akhir hayatnya disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadat, nggak mau Abu Thalib. Dan masih dalam kafir. Nabi ingin Abu Thalib dapat hidayah, tapi hidayah taufik di tangan siapa? Tangan Allah. Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Itu ayat turun tentang Abu Thalib. Ayat itu turun tentang Abu Thalib. Bagaimana kalau seandainya syarat-syarat itu dia belum penuhi? Apakah imannya sempurna? Ya belum sempurna, dia berusaha untuk memenuhi. Dan itu mudah, tidak sulit. Memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah itu mudah, tidak sulit. Tinggal dia pelajari, dia meyakininya. Dan kemudian dia mengamalkannya. Bagaimana orang-orang yang disiksa, yang dia mengucapkan kalimat kufur, yang dilihat dari paksaan, kalau dia mengucapkan, diceritakan tentang di Suriah atau tempat-tempat yang lain, yang dipaksakan mengucapkan kalimat kufur. Kembali persoalannya, kita lihat seperti kejadian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika melihat bapak dan ibunya disiksa, sampai mati, radhiyallahu anhuma, meninggal. Dan Nabi waktu itu melihat kondisi sahabatnya ini. Dan Nabi waktu itu dalam kondisi lemah, enggak punya kekuatan. Nabi hanya memberikan kabar gembira kepada semuanya. Sabron ala Yasir fa inna maw'idakum jannah. Sabarlah wahai Yasir, sesungguhnya janji kamu surga. Ammar melihat orang tuanya meninggal, Ammar enggak sanggup. Kemudian dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, diucapkan kalimat kufur oleh Ammar bin Yasir. Setelah itu Ammar datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surah An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap dalam keadaan beriman. Hatinya tetap beriman. Kalau dia tetap beriman, dia tidak dikafirkan. Maka Ammar yang disuruh untuk mengucapkan syahadat lagi. Kenapa? Dia tetap beriman. Dia mengucapkan kalimat kufur itu karena sudah siksaan yang luar biasa. Dan dia tidak sanggup melihat orang tuanya meninggal di hadapannya. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang hanif? Yang hanif artinya yang lurus, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu namanya hanif. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, hanif artinya dia lurus dengan tauhidnya dan berpaling dari semua bentuk kesyirikan. Al-hinfu al-mayl al-syirik qasidan li tauhid. Yang dikatakan hanif, al-hinfu al-mayl, al-mayl al-syirik qasidan li tauhid. Berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, itu namanya hanif. Itu namanya hanif. Jadi bukan jiwa yang hanif itu jiwa yang suka nangis terus. Bisa dalam memahami hanif ini. Hanif adalah orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, ini hanif. Orang yang tegar dalam dakwah, orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran dan tidak takut celaan orang, ini hanif. Bukan yang jiwanya cengeng bilang hanif, bukan. Hanif itu mendawakan dakwah tauhid, menjauhkan syirik, itu hanif. Tegas dalam menyampaikan dakwah, berani dalam menyampaikan dakwah, ini hanif. Menyampaikan kebenaran. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Muhammad disuruh mengikuti siapa? Wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apakah kalimat la ilaha illallah ini sudah ada sejak zaman dulu? Sudah ada kalimat la ilaha illallah. Para anbiya dan para rasul sudah mendapatkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul mendapatkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Anda bisa lihat dalam Al-Qur'an para nabi dan rasul. Makanya Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasul la nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ketika kita lahir ke dunia, kapan kita mengucapkan kalimat syahadat? Antum di sini ada, ya. Ketika kita lahir ke dunia, kalau orang tuanya muslim, maka bapaknya, ketika bapaknya muslim, anaknya muslim. Antum lihat di sini, di bagian pembatal syahadat di awalnya. Antum lihat. Saya bawakan hadisnya supaya Anda paham. Karena kapan kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Kita lahir, kita enggak tahu gimana syahadatnya. Anda lihat di sini. Di halaman 307 di bab 10. Anda lihat bukunya. Kullu mauludin talidu ummu 'ala fitrah wa abawahu ba'du yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi fa in kana muslimani fa muslimun kullu insanin taidu ummu yalquzu syaitanu fi hidnaihi illa maryam wa ibnaha. Setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah, dan kedua orang tua sudah itu yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka jika kedua orang tuanya muslim, maka anaknya juga muslim. Setiap manusia yang dilahirkan ibunya ditampar, ditusuk oleh syaitan kedua rusuknya, lambungnya, kecuali Maryam dan anaknya itu Isa. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi enggak ada istilah kita mengucapkan syahadat lagi, enggak ada. Memang ada kelompok yang sesat namanya kelompok syahadatain. Sudah ada 30 tahun yang lalu sudah ada itu namanya kelompok syahadatain. Semua orang disuruh syahadat. Sampai dia berani mengkafirkan orang tuanya. Saya pernah tanya, ini kejadian 30 tahun yang lalu. Saya diskusi dengan mereka. Sekarang antum ini mengucapkan syahadat depan siapa? Di depan imam saya. Imam kamu depan siapa? Kamu yakin ya imam kamu mengucapkan syahadat? Yakin dengan imamnya lagi. Imam jangan sebut lagi. Mesti ada yang terputus nantinya. Mesti ada yang terputus. Tapi memang karena sudah doktrin, dia yakin itu. Nah sekarang saya tanya kepada kamu, bapak kamu gimana? Dia jawab, kafir bapak saya. Kok berani kamu mengatakan demikian, bapak kamu yang melahirkan kamu? Ibu kamu? Kafir. Tapi kenapa? Karena belum mengucapkan dua kalimat syahadat depan saya. La ilaha illallah. Dan 30 tahun yang lalu. Seperti itu, karena bodohnya dia. Dia doktrin, sesat pemahaman ini. Dan dia anggap kalau tidak mengucapkan syahadat depan dia, kafir. Sama dengan firma-firma yang lain yang sesat, seperti Islam Jamaah dan yang lainnya, sama. Yang mengatakan bahwa kalau tidak mengikuti ajaran dia, maka kafir. Itu sesat. Ini bukan dari Islam. Islam mengatakan kalau bapaknya muslim, anaknya juga muslim. Sebagaimana para sahabat, bapaknya mengucapkan syahadat, anaknya tidak perlu mengucapkan syahadat. Tapi ketika Nabi berdakwah pertama kali mendakwakan Islam, maka mereka mengucapkan syahadat. Anaknya tidak perlu mengucapkan syahadat. Yang jelas saja pertanyaannya, yang apa? Huruf yang jelas. Ya kelihatan ini. Bagaimana kalau seorang muslim yang dia tidak tahu karena kebodohan dia melakukan perbuatan syirik? Ya tadi kan saya sebutkan syaratnya dia syirik keluar dari Islam itu ada syurut dan intifaul tamani, dijelaskan oleh para ulama. Enggak langsung dia dikafirkan. Kecuali kalau dia tahu itu jelas syirik, jelas kufur, dia masih lakukan juga dan dia tahu, maka dia wajib taubat kepada Allah dan mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Apabila seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dengan ikhlas dan yakin dia masuk surga, bagaimanapun keadaan amalnya. Apa yang dimaksud dengan bagaimanapun keadaan amalnya? Ini hadisnya sahih. Tentang bagaimana keadaan amalnya ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, meskipun dia berbuat dosa, dengan kalimat dari Allah ini, kalimat ini akan menghapuskan semua dosanya. Tapi dengan syarat dia tidak berbuat syirik. Seperti yang dibawakan oleh para ulama, hadis qudsi yang hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan 10 bumi dosa dengan syarat satu, tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan 10 penuh bumi ampunan. Artinya bagaimana amalnya Allah akan hapuskan selama tauhidnya benar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ulama mengatakan bahwa dia bagaimana amalnya, dia akan naik derajatnya di sorga nanti. Naik derajatnya di sorga. Tapi syaratnya tetap dia menjauhkan perbuatan dosa-dosa besar, dia masuk sorga, kemudian di sorga itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalnya dia? Wallahu a'lam. Bagaimana adab dalam Islam? Bagaimana kalau seorang jabatan tangan, apakah dia harus menundukkan? Seperti yang sekarang ini banyak orang sering menundukkan. Nabi sendiri ketika ditanya, apakah boleh seorang menundukkan kepada yang lain? Tidak boleh, kata Nabi SAW. Tapi biasa jabatan tangan. Kan orang ngompes, tunduk-tunduk begini jabatan tangan. Sampai membungkuk, ini enggak dibenarkan dalam Islam. Nabi yang benarkan. Jadi kalau yang wajar, enggak ada masalah. Dia agak terbungkuk sedikit, bukan seperti sengaja membungkukkan diri, dan bisa enggak boleh. Membungkukkan sama yang muslim enggak boleh, apalagi pada orang kafir, sampai tunduk-tunduk pada orang kafir. Ini orang bodoh. Kita enggak boleh menghamba kepada siapapun juga. Kita menghamba hanya kepada Allah. Jangan jadi budak orang lain. Apakah boleh seorang anak cium tangan kepada orang tuanya? Ini juga kita pernah tanyakan kepada beberapa masyayikh. Kalau memang ada di daerah itu seperti itu, sebagai penghormatan, boleh. Yang bukan tujuannya untuk mensucikan dia, bukan tujuannya untuk mengkultuskan dia atau yang lain, sekedar ihtiram karena adatnya demikian, boleh. Artinya untuk orang tua, tapi bukan untuk yang lain. Kalau sekarang semua ini cium tangannya, tangannya ustaz, tangannya kiai, dia jangan dicium. Supaya apa? Supaya tabaruk orang dengan tangannya dia. Gak boleh dalam Islam. Zat tubuh yang boleh kita tabaruk hanya satu, zatnya Nabi saja. Boleh tabaruk dengan Nabi, dengan ludahnya, dengan riaknya, dengan keringatnya, dengan rambutnya. Para sahabat tabaruk dengan Nabi. Zat yang mengandung barokah hanya satu, yang mubarak Rasulullah SAW. Selain itu enggak ada. Enggak ada orang tabaruk dengan sisa minumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada sama sekali. Radhiyallahu anhu. Itu sahabat, apalagi yang kiai, ustaz. Lu jelas merokok, minumnya juga na'udzubillah min dzalik. Rokok racun. Sisanya diminum tabaruk. Ya racun, bukan tabaruk yang seperti itu. Enggak ada dalam Islam yang seperti itu. Ya. Jadi kepada orang lain, jadi ingatkan juga anak kita. Kalau orang tua enggak apa-apa, orang lain biasa jabatan tangan biasa. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan masuk surga tanpa hisab? Artinya tanpa perhitungan. Masuk surga tanpa perhitungan artinya dia masuk surga dengan tidak dihisab lagi. Karena tauhidnya dia yang murni, tawakalnya yang tinggi kepada Allah Taala. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak minta diruqyah. Dia tidak minta, tidak melakukan nikah. Dia tidak tatayur, tidak mengadakan sesuatu yang tidak menjadi tiqat yang siap oleh sesuatu. Tentang apa kepada Allah. Masuk suami dengan hisab. Tapi dia, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, dia harus wujudkan. Wujudkan dengan apa? Dengan mana ada Allah itu dalam kehidupannya. Artinya tidak ada perhitungan bagi dia. Dimasukkan surga dan hisab. Ini pertanyaan rata-rata bersama yang berkaitan dengan orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik atau bid'ah. Jadi lihat, dia melakukannya karena kejahilan, kebodohan, atau dia tahu kalau kebodohan, ya dia udzur bil jahl. Ini disebutkan oleh para ulama tentang al-udzur bil jahl. Adalah masalah akidah. Atau Syekh Utsaimin rahimahullah itu menyebutkan dalam majmu' fatwanya tentang al-udzur bil jahl. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang dia Islam, kemudian dia murtad? Bagaimana? Ya, kita melihat orang yang murtad dalam agama Islam, maka ulil amri mengambil tindakan kepada orang itu. Disuruh dia taubat, masuk Islam lagi, atau dibunuh. Sebab Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh. Oleh ulil amri yang membunuh. Dan ini hadis sahih dari Bukhari. Itu lihat. Kemudian, kalau orang dari Ahmadiyah, dari Syiah, merujuk apa dia semua ulang syahadat? Iya. Kalau umpamanya dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik dan sesat, dari firqah-firqah yang sesat, umpamanya sekarang dia mengikuti aliran Ahmadiyah. Yang Ahmadiyah ini kafir. Para ulama menjelaskan tentang kekafiran Ahmadiyah. Artinya dengan dia mengikuti aliran ini, dia murtad dari agama Islam. Sekarang dia diajak untuk kembali, dia taubat. Bagaimana? Dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Atau yang kedua, dia Syiah. Yang jelas dia biasa diajak untuk menyembah kubur, melaknat para sahabat, mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, atau keyakinan yang lain yang diajarkan oleh Syiah, la'natullah alaihim. Kemudian diingatkan dia, dia taubat. Apakah dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Kenapa yang dilakukan dari perbuatan yang dulu? Itu jelas sudah pertentangan dengan syariat Islam. Mengeluarkan dia dari Islam. Wallahu'alam. Di kampung saya ada pohon yang dikeramatkan. Jadikan sebagai tempat minta-minta oleh warga. Saya tidak berani untuk menebang pohon itu. Bagaimana? Ya memang yang menebang pohon bukan kita. Artinya ulil amri. Antum jangan salah paham ini. Ketika saya menyebutkan tentang kuburan yang disembah, yang harus dihancurkan, ini ulil amri yang melakukannya, seperti Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan engkau tinggalkan patung-patung, jangan engkau hancurkan semua patung, hancurkan. Ini yang nyuruh siapa? Ulil amri, Nabi sebagai pimpinan. Dan jangan engkau biarkan kuburan yang dibangun, hancurkan kuburan-kuburan itu. Ulil amri yang perintahkan, kita jalankan. Nah, sekarang ini kita sebagai rakyat, bukan ulil amri. Di masyarakat ada kubur yang disembah, ada pohon yang disembah, kita laporkan kepada ulil amri. Jelaskan bahwa ini dalam Islam menjadi benarkan. Jelaskan. Secara fitrah manusia yang Islam ini akan condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid. Jelaskan tentang indahnya agama Islam. Secara fitrah juga orang tidak bisa terima, orang datang ke kubur minta atau kepada pohon, akal yang waras dan fitrah yang sehatnya akan terima yang seperti itu. Kalau kita jelaskan dengan baik, insya Allah akan terima kepada ulil amri ini, supaya dia yang bertindak untuk menebang pohon itu, bukan kita. Kalau kita, ya dibunuh oleh masyarakat nanti. dipukul oleh masyarakat. Ulil amri yang melakukannya. Yang seperti itu. Bagaimana dengan orang yang kafir, dia suka mengucapkan kalimat Allah, apakah bermanfaat? Ya kalau dia mengucapkannya seperti main-main, seperti ucapkan assalamualaikum, dia dengar azan Allahu Akbar, enggak masukkan dia ke dalam Islam. Yang dimasukkan, masukkan dia ke dalam Islam ketika dia mengucapkan dengan apa? Dengan keyakinan, dengan jujur, dan betul dia mau masuk Islam. Jadi ini perhatikan kalimat ini ketika dia ucapkan dengan apa? Tentang syarat yang tadi itu. Yang benar, syahadat itu arti al-hudur, al-ikhbar, kemudian al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi. Tiga itu yang disebutkan oleh para ulama. Seperti orang-orang kafir, ada nasrani karena sudah sering tetangga dengar azan, dia kadang mengucapkan azan. Allahu Akbar la ilaha illallah. Tidak masukkan dia dalam Islam. Karena biasa lisannya seperti itu. Kecuali yang diucapkan dengan benar dia masuk Islam. Apakah syirik itu ada tingkatannya? Ya ada tingkatannya. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Dan Nabi yang menyebutkan demikian. Seperti Nabi menyebutkan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkun asghar. Sesungguhnya yang paling takut dari umat gua itu syirik yang kecil. Itu apa? Ar-riya. Nabi menyebutkan syirik kecil. Syirik al-asghar. Hadisnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Bagaimana orang yang pernah masukkan susuk dan bagaimana dia bertobat? Jadi wajib bertobat kepada Allah karena dia tidak tahu perbuatan ini adalah syirik. Dia tobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Kalau bisa dia hilangkan, tapi enggak boleh datang ke tukang sihir. Enggak boleh datang ke dukun, tidak boleh. Seperti orang yang terkena sihir atau kesurupan, enggak boleh sekali-kali datang ke dukun atau tukang sihir. Makanya Nabi ketika ditanya tentang nusyrah, dalam kitab tauhid ada namanya nusyrah. Bab nusyrah. Nusyrah itu Nabi katakan an-nusyratu min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Artinya apa? Halu sihir bisihir. Menghilangkan sihir dengan sihir. Tidak boleh dalam Islam. Dalam susuk, untuk menghilangkan susuk, datang ke dukun atau tukang sihir. Tidak boleh dalam Islam. Orang terkena sihir, tidak boleh datang ke tukang sihir. Tidak boleh dalam Islam. Dia harus mengobati dengan ruqyah syar'iyah dan pengobatan yang syar'i menurut syariat. Tidak boleh datang ke tukang sihir atau dukun. Bolehkah kita menggalang kekuatan dalam rangka membantah bid'ah-bid'ah dalam lingkungan masyarakat kita? Tidak boleh. Antum mau jadi orang Islam, mau bikin pasukan, mau bikin partai, tidak ada jalan kekuatan dalam Islam. Yang harus kita kuatkan diri kita, iman kita kepada Allah, kuatkan. Nabi Ibrahim sendiri, sekitarnya semuanya berbuat syirik kepada Allah, tidak mengajak orang, ayo kita bikin kekuatan, kita lawan penguasa ini. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Sama juga Nabi Musa alaihissalam, tidak ada. Jadi kita berusaha bagaimana belajar tentang Islam yang benar, kita menghindar dari perbuatan syirik yang ada di masyarakat. Kita tidak mampu banyaknya syirik dan maksiat, hijrah. Hijrah. Tapi kita harus hijrah dulu. Maka Nabi ketika memberikan istilah muhajir, kata Nabi, al-muhajir man hajara al-khata'i wal-dhunub. Muhajir itu orang yang hijrah, orang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita aja dulu tinggalkan dosa dan maksiat. Baru kita tinggalkan masyarakat yang banyak berbuat dosa dan maksiat dengan syirik dan bid'ah. Tapi menggalang kekuatan tidak ada dalam Islam. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, antum ingat ini. Ini ingat. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, pada hakikatnya kita mengajak umat untuk bersatu di atas Islam yang hak ini. Karena dakwah tauhid, dakwah sunnah tidak pernah memecah belah umat selama-lamanya, tidak pernah. Kalau ada orang mengatakan bahwa dakwah tauhid memecah belah umat, yang pertama kali siapa yang dituduh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dituduh oleh orang-orang Mekah memecah belah umat. Ketika ada orang menuduh dakwah tauhid, dakwah hak, dakwah salaf, memecah belah umat pada akhirnya dia menuduh Rasulullah SAW. Karena yang pertama kali mendakwahkan umat untuk mentauhidkan Allah, Rasulullah SAW. Setelah para nabi dan para rasul, justru dakwah ini menyatukan umat, dakwah sunnah menyatukan, enggak pernah memecah belah umat. Ketika orang tidak mau diajak untuk mentauhidkan Allah, tidak mau untuk melaksanakan sunnah, berarti yang memecah belah siapa? Mereka, bukan kita. Jangan kita disalahkan. Kita mengajak kepada kebaikan. Kita mengajak umat ini ke sorga, bukan ke neraka. Kita mengajak umat ke sorga untuk mentauhidkan Allah melaksanakan sunnah. Yang salah mereka. Kenapa mereka memisahkan diri dan tidak mau mengikuti sunnah yang hak ini? Bagaimana kita membantah dalil-dalilnya ahlul bidah? Dalil ahlul bidah yang mereka pakai dalil yang pertama hadis dhaif. Yang kedua hadis maudhu. Yang ketiga syair. Apa yang mau dibantah? Dhaif, maudhu. Seandainya pun dia pakai riwayat yang sahih, di situ juga ada bantahannya. Antum ingat, Syekhul Islam mengatakan untuk membantah ahlul bidah, dalil yang dikemukakan ahlul bidah di situ juga bantahannya untuk mereka. Dibawakan ayat umpamanya, di situ juga bantahan untuk mereka. Dibawakan hadis sahih, di situ juga bantahannya untuk mereka. Saya ambil contoh. Seperti ahlul bidah mengatakan bahwa Nabi menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Muslim ketika menjelaskan tentang hari Senin. Nabi mengatakan bahwa hari Senin aku dilahirkan. Kemudian ahlul bidah mengambil dalil hadis itu apa? Hari Senin apa? Untuk apa mereka? Maulid Nabi. Padahal jauh sama sekali enggak ada. Dari mana ngambilnya? Lamin qarib wa lamin ba'id. Dari mana mereka mengatakan aku dilahirkan hari Senin itu? Kemudian mereka ngambil bahwa itu untuk perayaan. Enggak ada seorang ulama pun, enggak ada sama sekali di seluruh kitab, enggak ada mengatakan bahwa itu disunahkan untuk mengadakan maulid. Tidak ada. Kita katakan kepada mereka, hari Senin juga Nabi meninggal dunia. Iya. Yang pantas kita gembira atau kita sedih? Tanya kepada mereka. Yang kedua, hari Senin juga Nabi puasa. Yang pantas kita makan-makan atau puasa? Di situ bantahan kepada ahlul bidah. Paham? Di situ hadis yang sahih, di situ juga bantahan kepada ahlul bidah. Itu contoh dari ratusan contoh. Bagaimana hukum-hukum yang ada? Apakah hukum yang ada ini hukum taghut? Ya semua yang berhukum dengan selain hukum Allah taghut. Itu dijelaskan dalam usulul thalatha. Cuma yang harus dijelaskan, ini yang harus didudukkan permasalahannya. Kadang-kadang kita terlalu gampang juga, ini pemerintah yang ada taghut, pemerintah kafir. Karena kalau kita lihat, yang melakukan hukum ini, orang-orang awam tidak paham mereka. Mesti diapakan? Dituduh mereka seperti itu atau didakwahkan? Dakwahkan mestinya. Sekarang antum sibukkan omongan ini taghut, pemerintah taghut, pemerintah kafir. Manfaatnya apa? Asal antum datang kepada mereka, dakwahkan supaya mereka memahami tentang kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Manfaat 1000 kali manfaat daripada mengatakan kafir dan taghut kepada mereka. Tapi bukan berarti bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu benar. Tetap Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulai qaumun kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka mereka kafir. Fa ulai qaumun dzalimun fa ulai qaumun fasiqun. Tetap ayat itu tetap. Enggak bisa dipalingkan. Cuma kan tingkatan kekafiran dibagi oleh para ulama. Ada kafir yang dia keluar dari Islam, ada kafir yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang disirakan oleh Ibnu Abbas, kufrun duna kufri, kufur dibawa kekufuran. Kita mengingkari semua hukum selain dari hukum Islam, kita ingkari. Dan kita tidak redho, tidak terlaksana hukum Islam. Kita bercita-cita bagaimana supaya tegaknya hukum Islam di Indonesia ini. sumpah bumi tegak lurus lah. Cuma ini perlu waktu dan panjang waktunya. Makanya pertama kali ketika kita ingin menegakkan hukum Islam, pertama kali kita tegakkan untuk diri kita dulu. Karena ketika kita berbicara hukum Islam, berarti hukum ini harus terlaksana untuk siapa? Bukan hanya untuk ulil amri, tapi untuk kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk masyarakat, untuk ulil amri, untuk semua manusia, atasan dan bawahan, pejabat dan rakyat, semua berlaku hukum Islam ini. Makanya harus ada perubahan. Perubahan dimulai dari mana perubahan itu? Dari mana? Dari diri sendiri. Allah berfirman bagaimana? Siapa yang hafal ayatnya? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa? Apa yang ada pada mereka. Ketika kita akan merubah undang-undang yang ada, hukum yang ada, demokrasi yang ada, kita rubah diri kita dulu. Kita enggak setuju dengan hukum yang ada karena bukan hukum Islam. Tapi kita harus merubah diri kita dulu bagaimana melaksanakan hukum Islam. Dengan keluarga kita, kita dakwakan sedikit demi sedikit kepada penguasa ini agar mereka memahami tentang Islam yang benar. Itu cara Islam. Nah, kita maunya berubah total. Akhirnya ngikut. Ngikut apa? Ngikut kekufuran juga. Karena demokrasi bukan dari Islam. Akhirnya masuk juga. Tadinya mengatakan, pokoknya semua kafir, semua kafir. Sekarang ikut partai dia. Tadi antum bilang kafir, tonggut. Kok antum masuk di situ sekarang? Ya kapan lagi? Kesempatan Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Pokoknya orang kalau keras, dia akan jatuh dengan kekerasannya. Ya bisa, masukin agama dengan lemah lembut ini. Jelaskan dengan baik kepada mereka. Kita enggak setuju dengan hukum yang ada, tapi bagaimana untuk merubahnya? Enggak bisa kita merubahnya. Karena ini sistem, kita berusaha untuk mendakwakan yang hak ini. Yang pertama kali apa? Tauhid. Tauhid. Makanya Allah berfirman di dalam surah Yusuf. Antum perhatikan ayatnya. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Sesungguhnya hukum milik Allah. Hukum milik Allah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Ketika orang mengatakan menegakkan hukum Allah muka bumi, yang pertama kali apa penegakannya? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu penegakan hukum. Dan itu yang didakwakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Anda bisa lihat ayatnya dalam surah Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Hukum itu milik Allah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi ketika orang mengatakan kita harus tegakkan usul Islam, tegakkan hukum Islam, tegakkan undang-undang Islam, pertama kali tentang apa? Tentang apa? Tentang tauhid kepada Allah. Sudah belum mereka tegakkan tauhid kepada dirinya, kepada keluarganya? Sudah belum? Belum, mereka belum tegakkan. Kenyataan yang ada demikian, mereka belum tegakkan. Maka kita harus tegakkan. Dan harus ada perubahan dalam diri kita, Allah akan ada berubah. Dan kita pasti akan ditolong oleh Allah, yakin kita. Selama kita memperjuangkan dakwah tauhid, Allah pasti akan nolong. Tapi kita perlu sabar, perlu ilmu, perlu sabar, perlu lemah lembut, dan juga perlu kekuatan. Kekuatan maksudnya yang pertama kekuatan iman. Yang kedua, yaitu masyarakat untuk menerima dan menyambut dakwah ini. Sampai mereka memahami, insya Allah akan menjadi perubahan. Ini saja, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Di sini kan banyak yang masuk Islam. Membimbing masuk Islam itu gimana? Iya. Di sini katanya ada sebagian orang yang masuk Islam. Artinya mungkin dari pegawai-pegawai atau juga orang-orang kafir yang masuk Islam. Sekarang bagaimana membimbing mereka? Yang pertama kali Nabi, ketika ada orang yang masuk Islam, yang pertama kali Nabi ajarkan tentang sholat. Jadi la ilallah dijelaskan tentang mana la ilallah, supaya mereka paham tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Setelah itu dijelaskan tentang sholat. Dalam silsilah hadis sahihah, Syekh Al-Albani menjelaskan satu hadis bahwa Nabi ketika ada orang yang masuk Islam diajarkan mereka tentang sholat. Nah, dalam bacaan sholat itu ada kalimat-kalimat tauhid yang banyak sekali. Nanti setelah itu dijelaskan lagi. Bahwa sholat pertama kali mereka harus kerjakan. Umay masuk Islamnya jam 11. Jam 11 masuk Islam. Jam 12 dia wajib sholat. Dia masuk Islamnya jam 2 umay. Jam 3 waktu asar wajib dia sholat. Gak bisa sholatnya nanti aja. Gak bisa. Tetap wajib dia sholat. Apa yang dibaca? Dia baca subhanallah, alhamdulillah, wala akbar, subhanallah, alhamdulillah. Dia bisa cuma dua, subhanallah, alhamdulillah. Dia takbir, subhanallah, alhamdulillah, terus. Ruku, subhanallah, terus, sampai salam. Seperti itu. Itu yang bisa baca, itu yang dibaca. Jelas? Iya, kalau syahadatnya harus disaksikan jelas. Supaya orang tahu bahwa dia masuk Islam. Karena ada orang yang benar dan juga yang bohong dong. Syahadat. Artinya bisa diketahui oleh beberapa orang dari pengurus masjid bahwa dia adalah Islam. Untuk pembuktian bahwa dia betul Islam sebagai saksi dalam urusan nanti ketika dia mau nikah, ketika dia mau urusan soal masalah KTP dan segala macam, perlu ada saksi kan? Dalam hubungan kemasyarakatan perlu. Ketika orang nggak tahu dia Islam, orang ketika dia mau nikah, orang nggak mau, karena dia bukan Islam. Tapi ketika dia saksinya bahwa dia Islam, mereka dia urus KTP-nya segala macam. Hubungan dia kemasyarakatan itu akan jelas. Wallahu'alam. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat untuk saya, untuk sekalian. Mudah-mudahan ini menambah tauhid kita kepada Allah, nambah pemahaman kita, nambah keyakinan kita, dan juga menambah rasa takut kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan yang kita kaji ini ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dapat mengagungkan Allah Taala dan mengerjakan apa-apa yang dicintai Allah dan menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dengan ittiba, dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang bertaufik dan juga menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.